Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la rasula wala nabiyya ba'dah amma ba'd. Tayyib, kita lanjutkan ucapan penulis rahimahullah sampai kisah Abdul Muttalib dan Hunatah. Sampai ucapan fantaliq ma'i ilayhi فَإِنَّهُ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِكَ. Berangkatlah bersamaku menuju, karena sungguh dia telah memerintahkan aku agar mempertemukan dia dengan dirimu. فَانْتَلَقَ مَعَهُ عَبْدُ الْمُطَلِّبِ. Akhirnya berangkatlah Abdul Muttalib bersama dirinya. Siapa? Hunah. وَمَعَهُ بَعْضُ بَنِيهِ حَتَّى أَتَى الْعَسْكَرِ. Abdul Muttalib berjalan bersama sebagian putranya sampai mendatangi askari tentara, pasukan. Fasala 'andi nafarin wa kana lahu sadiqan. Abdul Muttalib bertanya, di manakah, apakah ada seorang yang bernama Dhu Nafar? Karena Dhu Nafar ini sahabatnya Abdul Muttalib. Dhu Nafar seorang Yaman yang tadi ditawan oleh Abraha. Hatta dakhala alaihi wa huwa fi mahbisi. Sampai Abdul Muttalib masuk, kemudian ternyata mendapati bahwasanya Dhu Nafar dalam keadaan diikat, ditahan. Faqala lahu ya Dhu Nafar. Maka berkatalah Abdul Muttalib, wahai Dhu Nafar, hal indaka min ghina fi manazala bina? Wahai Dhu Nafar, apakah kamu punya kekuatan, kamu punya kecukupan untuk membantu kami terhadap perkara yang telah menimpa kami, wahai Dhu Nafar? Faqala lahu Dhu Nafar, maka berkatalah Dhu Nafar kepada Abdul Muttalib, wa ma ghina rajulin asir biyadai malikin yantadiru an yaqtulahu ghuduwan aw ashiyan. Kata Dhu Nafar, tidak ada kecukupan bagi saya. Saya tidak punya kekuatan. Rajulun asir. Saya cuma seorang yang ditawan di tangan seorang raja, yang tawanan ini tinggal menunggu kapan dia akan dibunuh. Apakah besok pagi atau besok sore? Ma'indana ghina'un fi syai'i mimma nazala bika. Tidak ada satupun kekuatan yang aku miliki untuk membantu apa yang menimpa pada dirimu berupa penyerangan Mekah, ingin dihancurkan Ka'bah. Illa ana unaisan alfil. Kecuali satu, bahwasanya Dhu Nafar punya teman yang bernama Unais. Unais, dia adalah Sa'is alfil, tukang nuntun gajahnya Abrahah. Sadiqun li, dia adalah teman saya. Sa'ursilu ilaihi fa'usihi bik. Aku akan utus dia. Saya akan panggil Unais, kemudian aku akan berikan wasiat kepada dirinya. Wa'udhim alihi haqqaq, agar dia mengagungkan hakmu. Wa'as'aluhu ayyasta'zina laka. Aku akan minta kepada Unais agar Unais memintakan izin bagimu. Alal malik, agar kamu bertemu dengan sang raja. Fatukallimuhu bima badalak, agar engkau berbicara dengan raja tersebut terhadap apa yang menimpa pada dirimu. Wa yashfa'u laka indahu bi khairin, niscaya dia akan memberikan syafaat dengan untuk kamu kepada Abrahah bi khairin, in qadara ala dhalik, kalau dia mampu. Kata siapa? Dhu Nafar. Faqala hasbi, kalau begitu cukup bagiku. Fa'atha Dhu Nafar, maka Dhu Nafar memanggil Unais. Faqala lah, maka berkatalah Dhu Nafar kepada Unais, inna Abdul Muttalib Sayyidu Quraisy. Wahai Unais, sampaikanlah kepada raja, dan kamu pun harus mengetahui, sesungguhnya Abdul Muttalib adalah tuannya orang-orang Quraisy. Wa sahibu 'iri Makkah, dia adalah tokoh yang ada di Mekah, seorang yang kaya. seorang yang paling kaya raya. Yud'imu nas bisahl wal wuhush fi ru'usil jibal. Orang ini adalah orang yang mulia. Orang ini memberikan makan manusia yang kelaparan, bahkan bukan hanya manusia yang lapar, fakir miskin, wal wuhush, bahkan orang ini Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang dermawan, sampai-sampai binatang-binatang buas mendapatkan sedekah dari Abdul Muttalib dengan meletakkan daging-daging di atas puncak-puncak. Subhanallah, sampai seperti itu sedekahnya Abdul Muttalib, dermawannya kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad asaba lahu al-malik 200 ba'ir fasta'dhin lahu alaihi. Sekarang telah menimpa diri Abdul Muttalib suatu musibah, yakni 200 ekor untanya diambil oleh sang raja. Maka mintalah izin kepada raja agar Abdul Muttalib menemui dirinya secara khusus. Faqala, kata Unais, af'al, aku akan lakukan. Fakallama Unais Abraha faqala lahu. Maka Unais berjalan menuju Abraha kemudian mengatakan, ayyuhal malik, wahai tuan raja Abraha, hadha sayyidu Quraisy bibabik, telah datang tuannya Quraisy, tokohnya Quraisy di hadapan pintumu di luar. Yasta'dhinu 'alaik, minta izin ingin berjumpa dengan dirimu. Wa huwa sahibu 'iri Makkah. Ketahuilah wahai sang raja, dia adalah tokoh panutan orang yang terpandang di kota Makkah. Wa huwa yut'imun nas, dia adalah seorang yang dermawan, suka memberikan manusia fisahan dengan sangat mudah ketika mereka kelaparan, fakir miskin. Wal wuhush, bahkan binatang-binatang buas, firusil jibal, di atas gunung-gunung mereka pun mendapatkan sedekah dari orang ini Abdul Muttalib. Fa'dan lahu alaik, maka saya minta izin agar dia bisa masuk kepada anda, kemudian bisa berbicara. Fayukallimka fi hajati, sehingga dia bisa mengutarakan apa hajatnya, keperluannya. Wa ahsin ilaih, dan berlaku baiklah kepada Abdul Muttalib. Ini kata siapa? Kata Sa'is, yaitu Unais. Qala fa'adhina lahu Abraha, maka Abraha mendengarkan dengan baik dan mengizinkan, panggil dia. Qala, wa kana Abdul Muttalib, kata Ibnu Hisham, Abdul Muttalib awsamun nas, seorang yang berwibawa. Wa ajmalahum, orang yang tampan. Wa azamahum, seorang yang berkarismatik. Ini wajahnya Abdul Muttalib, putih, tampan, bersahaja. Falamma ra'ahu Abraha, manakala sang raja Habasyah, ketika itu menguasai Yaman, yaitu raja Yaman, Abraha, ketika melihat wajahnya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajjalah, langsung memuliakannya. Wa 'azamah, langsung mengagungkannya. Wa akramah, memuliakannya. An ayyujlisahu tahtahu, ingin rasanya duduk sama saya. Biasanya raja punya singgasana. Pengennya Abraha agar Abdul Muttalib duduk di sini. Ini orang tampan, orang bersahaja, seorang yang berwibawa. Pengennya duduk di samping Abraha, tapi wa kariha, dia enggak suka. Antara al-Habasyah yajlis ma'ahu ala sariri mulki. Tapi Abraha enggak suka. Kalau-kalau nanti pengawalnya, anak buahnya, rakyatnya, para tentaranya nonton bahwasanya Abraha duduk bersama Abdul Muttalib sejajar di atas singgasananya, Abraha enggak ingin seperti itu. Akhirnya Abraha fanazala. Afanazala Abraha, turun dari singgasananya, an saririhi, fajalasa ala bisatihi wa ajlasahu ma'ahu alaihi ila janbi. Maka dikarenakan Abraha tidak ingin ditonton oleh para pengawalnya duduk bersama orang yang mulia ini, maka dia ambil karpet, digelar di bawah, kemudian dipersilahkan untuk duduk di sampingnya, dimuliakan sama Abraha. Kemudian kata Ibnu Hisham rahimahullah, Thumma qala litarjumanihi. Kemudian Abrahah mengatakan kepada penterjemahnya, Habasyah, bahasa Etiopia, beda dengan Arabia. Katakan kepadanya, kullahu hajatak. Katakan kepadanya, hajatuk, apa yang kamu inginkan dari saya? Faqala lahu dhalika turjuman. Maka penterjemahnya Abrahah berkata kepada siapa? Abdul Muttalib. Maka kata Abdul Muttalib, faqala hajati ayyarudda alayya almaliku mi'atay ba'irin asabaha liya. Kebutuhanku yang saya inginkan agar raja ini mengembalikan 200 ekor unta saya yang diambil oleh pengawalnya. Falamma qala lahu dhalika qala Abrah litarjumanihi. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Etiopia, manakala Abraha mendengarkan apa yang diucapkan oleh si penterjemahnya, ternyata yang diinginkan cuma 200 ekor unta. Apa kata Abraha? Kunta a'jabtani hina ra'aituk. Manakala aku menatapmu, wahai Abdul Muttalib, wahai Sayyid, engkau membuat aku kagum. Manakala aku menatap wajahmu, menatap penampilanmu. Thumma qad zahidtu fika. Akan tapi penilaianku langsung turun terhadap dirimu. Hina kalantani. Ketika kamu sudah mulai angkat bicara. Atukallimuni fi mi'atai ba'irin asabtuha lak. Apakah kamu jauh-jauh ingin berjumpa dengan diriku cuma ngomong masalah 200 ekor unta? Wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaik. Padahal ada sesuatu yang lebih penting. Apa itu? Justru kamu tinggalkan, kamu tidak pedulikan suatu rumah. Yang rumah ini merupakan bagian daripada agamamu, bagian daripada agama bapak moyangmu. Kok kamu biarkan? Enggak sekali atau enggak tidak satu kalimat pun kamu ucapkan tentang Ka'bah, baitan tidak. Tapi ngomong ba'ir. Qad jittu ahdimuhu. Padahal kamu sudah tahu. Padahal kamu sudah tahu aku akan menghancurkan Ka'bah tersebut. Tapi kok yang kamu pikirkan cuma ba'ir. Rendah sekali kalau begitu. Enggak punya kemuliaan. Ini kata Abraha. La tukallimni fihi. Maka jangan bicara masalah unta, jangan. Qala lahu Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib mengatakan kepada Abraha, mengajarkan nasihat kepada siapa? Abraha. Bukan semata-mata ingin ambil apa? 200 ekor unta. Bukan itu tujuannya. Tapi ada di balik itu. Apa yang diinginkan? Ta'alim. Mengajarkan Abraha. Ini anna rabbul ibil. Katakan kepada raja, sesungguhnya saya rabb, pemilik, penggembala, pemelihara al-ibil. Sapi atau apa? Unta. Wa inna lil bait, kalau urusan rumah, Baitullah, Ka'bah, Rabban. Rumah itu ada pemiliknya juga. Ada pemeliharanya juga. Saya na'uhu. Yang pemiliknya tersebut akan menghalangi kamu. Jadi enggak usah bicara rumah. Saya si pemilik unta. Unta saya diambil sama kamu, wajar. Kalau pemiliknya menuntut kamu agar mengembalikan unta tersebut. Adapun urusan rumah, maka rumah tersebut ada pemiliknya. Maka biarkan pemiliknya yang berurusan dengan kamu. Subhanallah. Cerdas sekali ya. Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dasar Abraha kafir. Tidak sebagaimana disebutkan, dikatakan dia adalah seorang Nasrani yang baik, seorang yang dekat kepada agamanya, maka jawabannya dusta. Orang ini saleh, orang ini kelihatannya baik, bikin gereja, bikin tempat ibadah, riaan, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuan dia bangun gereja tadi? Untuk rajanya Najasyi, ingin dipuji manusia. Ini penyakit hati, hati-hati. Tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mendengarkan penjelasan Abdul Muthalib, qala ma kana la yamtani' minni. Sekali-kali dia tidak akan bisa mencegah saya. Lihat, nyata kekafirannya sekarang. Apa kata Abrahah atau kata Abdul Muthalib? Qala anta wa dhak. Itu kamu dan urusannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kamu yang urus. Falaman sarafu anhu. Manakala telah berpaling daripadanya. In sarafa Abdul Muthalib ila Quraisy. Datang membawa 200 ekor kembali dikembalikan. Kemudian Abdul Muthalib kembali ke kampungnya Quraisy. Kemudian fa akhbarahumul khabar. Mengabarkan kabar-kabar yang akan terjadi, yang akan dilakukan oleh Abrahah. Wa amarahum bil khuruj. Abdul Muthalib memerintahkan kepada orang-orang Quraisy yang tinggal di dekat Ka'bah untuk keluar. Keluar min Makkah, keluar dari Makkah. Wa taharraz fi sya'atil jibali wa sya'abi. Hendaknya masing-masing kalian tinggal di bawah-bawah gunung atau di celah-celah bukit. Takhawufan alaihim, sebagai bentuk kekhawatiran dari kejahatan mereka. Abrahah, jangan-jangan kalian dirampas hartanya, dinodai kehormatan kalian, jangan-jangan, lebih baik menyingkir kalian. Dan ada sesuatu lagi yang dikhawatirkan, jangan-jangan Allah menurunkan azabnya mengenai Abrahah dan juga kena kalian nanti. Pergi. Itu yang diinginkan oleh Abdul Muthalib. Min ma'aratil jaysh, dari kejahatan mereka para tentara. Ini satu sisi. Tsumma qama Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib berdiri. Fa akhadha bi halqati babil Ka'bah. Kemudian sambil bergelayutan dengan hilqah pintu Ka'bah. Hilqah seperti gelang. Di Ka'bah ada gelang ya kan? Iya. Bulat lingkaran besi. Letaknya di pintu Ka'bah. Mereka biasa gelayutan di situ, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa. Wa qama ma'ahu nafarun, dan berdiri pula bersama Abdul Muthalib beberapa orang min Quraisy, dari orang-orang Quraisy. Yad'un Allah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menunjukkan kepada kita jamaah bahwasanya kafir Quraisy kenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalau berdoa kepada siapa? Allah juga. Hanya saja ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka menggunakan sarana pendekatan diri kepada kuburan, kepada batu, kepada pohon, mencari berkah. Dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini kafir Quraisy. Ternyata perbuatan ini diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Nas'alallah salamu wa al-afiyah. Lihat Abdul Muthalib meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastansirunahu ala Abrahah wa junudih. Meminta kepada Allah pertolongan dari kejahatan Abrahah dan juga para tentaranya. Faqala Abdul Muthalib wa huwa akhidun bi halqati babil Ka'bah. Abdul Muthalib memegang lingkaran yang ada di pintu Ka'bah sambil mengucapkan la humma innal 'abda yamna'u rahlahu famna hilalak. La humma itu singkatan dari apa? Allahumma la humma. Allahumma, wahai Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini Abdul Muthalib, orang-orang Mekah, yamna, terhalang rihlahu, tentaranya, kekuatannya. Maksudnya enggak punya kekuatan, ya Allah. Kami tidak punya kekuatan. Famna hilalak, maka cegahlah mereka. La yaghlibanna salibuhum. Jangan biarkan ya Allah mereka salib-salib tersebut memenangkan. Wa mihaluhum, dan tentara-tentara mereka mengalahkan Ka'bah. Ghudwan mihalak, pada pagi ini. Ini doanya siapa? Abdul Muthalib. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata falamma asbaha, ketika waktu sudah pagi. Abrahatu tahayya lidukhuli Makkah. Ketika waktu sudah duha, datang waktu sinar pagi, maka Abraha siap-siap untuk memasuki Makkah. Wa hayya filah, dan juga gajah-gajah dipersiapkan. Wa'abba jaisyahu, demikian pula para tentara-tentara dipersiapkan untuk menuju Mekkah, Ka'bah. Wa kana ismul fil mahmudan, gajahnya Abroha namanya keren, Mahmud. Nanti antum kalau punya teman Mahmud, hey, gajahnya Abroha sini. Jangan ya, Pak. Istihza, itu menghina nanti. Namanya Mahmud. Wa Abrah atau Wa Abroha mujmi'un li hadmil bait. Abroha ini mujmi', tekadnya sudah bulat. Li hadmil bait, untuk menghancurkan Ka'bah. Enggak bisa diganggu gugat sudah. Thumma insiraf ila Yaman. Kemudian menuju ke Yaman. Pokoknya kalau sudah ngancurin Ka'bah, kembali ke Yaman. Itu tekadnya. Thumma insiraf ila Yaman. Kalau sudah beres urusan Ka'bah hancur, kembali ke Yaman. Falanna wajjahul fil ila Mekkah. Akan tapi manakala gajah-gajah tersebut diarahkan ke arah Mekkah, aqbala Nufail ibnu Habib, maka Nufail ibnu Habib Al-Khaz'ami. Siapa Nufail? Baru saja tadi. Siapa dia? Tawanan. Ya, tawanan tadi kan. Tawanan perangnya siapa? Abroha. Ternyata dia berdiri. Hatta qama ila jambil fil, berdiri mendekati gajah Abroha. Tsumma akhadha bi udhunihi, dipegang kupingnya. Faqala, kemudian membisikkan sesuatu kepada gajah tersebut. Ubruk Mahmud, maka dikatakan ubruk, menderumlah kamu wahai Mahmud. Irji' rasyidan, kembalilah kamu. Dibisikin sama Nufail, kembalilah kamu. Min haitsu ji't, kembalilah kamu menuju tempat asalmu. Fa innaka fi baladillahil haram, ketahuilah wahai gajah, sesungguhnya kamu sedang menginjak tanah Allah haram. Kembali sana. Ditakut-takutin gajah, ditakut-takutin sama Nufail, hati-hati, ini tanah Allah yang haram, jangan macam-macam kamu. Ternyata ngerti gajah tersebut. Thumma arsala udhunah, setelah dibisiki dilepas kuping gajah tersebut. Ternyata fabarokal fil, ternyata yang tadi menderum sekarang udah jatuh gajahnya, duduk kayak sarung ya, gajah duduk. Wa kharaja Nufail ibn Habib yashtadda hatta as'ada fil jabal. Kemudian Nufail pergi meninggalkan dengan cepat menuju bawah bukit gunung. Wa darabul fil liyakuma fa'aba. Ketika fil, gajah tersebut mau dinaiki Abroha, ternyata enggan. Fa darabu, dipukul. Dirasih kepala, dipentung sama Abroha. Bitabrizin, dengan alat yang terbuat dari tabriz, seperti palu besi. Liyakuma, supaya gajah tersebut bangkit. Fa'aba, ternyata enggan. Gajahnya tidak mau ke arah Mekkah. Fadakhalu mahajina lahum fi marakah fi maraqati fabazaghuhu biha liyaquma fa'aba. Akhirnya dipukul, dicabuk, tidak bisa, akhirnya dimasukkan sesuatu ke dalam belalainya, mulutnya. Bahkan diberikan berbagai macam gangguan supaya gajah ini ngamuk. Ternyata enggak bisa. Gajah tersebut tetap duduk. Meronta-ronta tapi cuma duduk saja, tidak bangkit. Fawajjahuhu atau fawajjuhu raji'an ilal Yaman. Bingung Abroha. Tentaranya pun bingung. Dicambuk tidak bangun, ditusuk tidak bangun, disakiti tidak bangun, dimasukkan sesuatu supaya perih tidak bangun juga. Ada apa dengan gajah ini? Dites. Fawajjahuhu raji'an ilal Yaman, Mekkah. Maka gajahnya diarahkan, ayo ke Yaman. Diarahkan ke Yaman, bukan cuma bangun. Faqama yuharwilu, bangun, lari gajahnya. Wa wajahu ila Syam, dibelokin lagi. Ayo ke Syam. Fa fa'ala mithla dzalik. Ternyata gajah tersebut lari juga. Senang kalau ke Yaman, pulang kampung. Ke Syam senang juga membuntuti Ka'bah. Kalau dihadapkan Ka'bah enggak berani. Ini gajahnya. Wa wajahu ila al-masyriq fa fa'ala mithla dzalik. Wa wajahu ila Makkah fa baraka. Diarahkan ke timur, lari. Diarahkan kembali ke Ka'bah, tidur lagi. Ini gajahnya. Farsal ta'ir minha salatu ahjar yahmiluha. Dalam keadaan demikian, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus ta'ir, mengutus burung. Minha salatu ahjar. Yang burung-burung tersebut membawa 3 butir batu. Hijrun fi minqarihi. Satu batu di minqar, di paruhnya. Wa hajran fi rijlaihi, dan 2 batu di antara 2 cakarnya, kakinya. Amsalul hims wal adas. Seperti kerikil atau kacang. Ini batu hijr. La tusibu minhum ahadan illa halak. Yang tidaklah batu tersebut menimpa sesuatu kecuali akan binasa. Tapi ada aqlaniyun, mereka menggunakan akal. Bagaimana mungkin? Kok bisa? Burung bawa batu panas. Batu jahanam kan panas katanya. Kalau dibawa, apa enggak meleleh paruhnya? Nanti kakinya gosong. Gimana? Lihat, akal. Subhanallah. Aqlaniyun, menggunakan akal. Menurut saya pikir, saya kira, saya rasa, berarti bukan batu, tapi apa? Penyakit. Lihat, takwil batin. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya apa? Dengan hijr, dengan batu. Bagaimana bunyi ayatnya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil farsal 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijarah. Jelas sekali ayatnya bunyi hijarah. Apa arti hijarah? Jamak dari hijr, batu. Tapi mereka aqlaniyun, bukan batu maksudnya, tapi maksudnya penyakit. Jadi mereka binasa. Salah mereka. Kenapa salah? La tusibu minhum ahadan illa halak. Tidaklah menimpa seseorang kecuali mati seketika. Apa ada penyakit langsung menimpa mati seketika? Ada. Coba sampai sekarang ada enggak? Penyakit menimpa seseorang langsung mati seketika? Ada? Tidak ada. Pasti ada prosesnya dulu kan demikian. Proses baru meninggal. Kalau ini langsung binasa. Walaysa kulluhum asabat, akan tapi tidak semua kena. Tidak semua kena batu tersebut. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ketika burung ababil tersebut, Abdullah bin Abbas menafsirkan burung tersebut bermuka serigala. Burungnya besar, berbondong-bondong, berwajah serigala menyeramkan. Buas burung tersebut. Dan batu-batunya memang kecil. Dan ketika jatuh dari paruhnya, dari kakinya, disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah mengutus angin. Apa fungsinya? Dijatuhkan batu kerikil dari jahanam, dilemparkan ketika jatuh, Allah mengutus angin. Apa fungsinya? Supaya tambah panas. Kan demikian. Pernah lihat orang nyate? Lihat barahnya. Barah kalau dia bagaimana? Panas. Coba kalau dikipasin, membara. Demikian. Di antara hikmahnya. Diturunkan batu tersebut, Allah mengutus angin, kemudian tidaklah kena ubun-ubunnya kecuali tembus dari duburnya. Na'udzubillah. Ini batu sijil yang Allah turunkan kepada mereka, ashabul fil, para tentara bergajah. Kemudian wa kharaju haribina yabtadiruna tariqal ladhi minhu ja'u. Maka ketika mereka melihat keadaan demikian, maka mereka keluar dari Mekah. Mereka berlari-larian, berlomba-lomba cari jalan. Mana jalan keluar, mana jalan kembali, mana jalan menuju Yaman. Lari mereka. Was'aluna 'an Nufail bin Habib. Mereka bertanya-tanya, mana Nufail, mana Nufail? Nufail bin Habib, si penunjuk jalan. Liyadullahum 'ala tariqi ila Yaman. Supaya Nufail ini menunjukkan jalan mana ke negeri Yaman. Faqala Nufail hina ra'a ma anzalallahu bihim min niqmatihi aina al-mafar. Maka Nufail bin Habib ketika melihat keadaan demikian, justru beliau mengucapkan sesuatu kepada mereka orang-orang Habasyah, aina al-mafar, mau lari ke mana kalian? Demikian. Wal ilahu talib wal ashram maghlub. Ilahnya Abdul Muttalib menang. Ilahnya Baitullah, Allah Subhanahu wa taala menang. Wal ashram maghlub, adapun ashram si cacat wajahnya, aurahah maghlub, kalah dia. Demikian. Kata Ibnu Hisham, wa usiba Abrahah fi jasadih. Ternyata Abrahah kena juga. Kena lemparan batu. Fi jasadih, mengenai tubuhnya. Wa kharaju bihi ma'ahum tasqut. Tidaklah orang ini keluar dari Yaman melainkan tasqut, melainkan putus, terkena bagian tangannya atau kakinya, satu ruas putus, putus, putus, sampai pergelangan tangan, sampai siku, sampai lengan atas, satu persatu putus. Ternyata disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang ini dibawa ke negeri Yaman, Abrahah ini, dan tidaklah dia mati hatta in sada'a sadruhu an qalbi, melainkan semua sudah terbongkar isi hatinya, terbelah dadanya, kelihatan hatinya, kelihatan nanah dan darahnya. Na'udzubillah. Penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang tidak mengagungkan, tidak memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk sesi berikutnya, itu penggalian kembali sumur Zamzam. Sumur Zamzam adalah sumur yang Allah berikan kepada Ismail alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk meletakkan hajar di Baitil Muharram, di Makkah Al-Mukarramah, di Makkah Al-Mukarramah, yang disebutkan dalam surat Ibrahim bahwasanya Ibrahim berkata kepada Rabbnya, ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan keluargaku di biwadin ghairi zar'in. Aku letakkan keluargaku ya Allah di suatu tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, tandus. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan berkah negeri tersebut. Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditinggalkan Ibrahim, maka Hajar yang penuh dengan keimanan bertanya, Allah amaraka bihadha, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami berdua di padang kosong ini? Ibrahim cuma diam saja. Sampai tiga kali bertanya, maka dijawab oleh Ibrahim, Allah amaroni bihadha, iya, yang memerintahkan aku agar kamu diletakkan di padang kosong ini bersama putraku Ismail alaihi salam, Allah yang memerintahkan. Apa jawaban sang istri? Lan yudayyi'ani idzan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan saya, silakan pergi. Subhanallah. Seorang wanita yang mustaqimah, seorang yang yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengalami berbagai macam bala, ujian, kehausan, naik bukit Safa, naik bukit Marwah, ternyata tidak dapati, sampai tujuh kali balik. Ternyata didapati Ismail sedang kakinya menggerak-gerakkan di pasir, ternyata keluar air. Jibril alaihissalam menggali dengan sayapnya. Hafrul Zamzam, itulah sumur Zamzam. Yang kemudian air tersebut dibendung seperti layaknya sebuah sumur, dibikin lingkaran batu airnya supaya tidak tumpah keluar, cukup segitu. Kemudian mereka minum dengan kenyangnya. Kemudian tiba-tiba banyak burung terbang di atas air tersebut. Kemudian suku Yaman, Yaman datang, suku Jurhum namanya, datang sambil menatap, kok banyak burung, tidak seperti biasanya. Ini menandakan bahwasanya di situ ada air. Mereka para penggembala, para pengembara, ketika mereka safar ingin mencari air, tinggal lihat burung, di mana ada burung mengitar-ngitar, di situ berarti ada air. Ternyata mereka dapati ada seorang wanita yang bernama Hajar dan juga seorang bayi. Kemudian suku Jurhum ini minta izin agar bisa mendapatkan air, maka diizinkan. bahwasanya ini adalah air dari Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan kalian gunakan, tapi jangan kalian rampas. Kemudian minta izin yang kedua kalinya untuk meletakkan tenda di situ, tinggal di tempat tersebut. Maka Ismail alaihi salam tinggal bersama suku Yaman. Itulah asal muasal Arab. Ismail alaihi salam nikah bersama suku Jurhum. Kemudian Allah takdirkan banjir sehingga sumur tersebut tertutup dengan pasir, sehingga hilang, tinggal kisah saja. Sampai pada zaman Abdul Muttalib tidak nampak sumur Zamzam karena sudah tertimbun pasir. Thumma inna Abdul Muttalib bainama huwa na'im, kemudian Abdul Muttalib ketika beliau sedang tidur, fil hijr, di hijr, hijr itu lingkaran yang ada di setengah lingkar yang ada di Ka'bah. Hijr itu masih bangunan daripada Ka'bah. Ka'bah lebar, jadi enggak kubus seperti itu, tapi masih panjang. Ka'bah seperti itu. Adapun hijr itu cuma pembatas untuk menunjukkan kepada manusia, ini masih bagian Ka'bah. Karena kami dananya kurang, akhirnya dibangun segitu saja. Sampai sekarang hijr bukan bagian daripada, atau apa, hijr tidak dibangun kotak, dimasukkan sebagai Ka'bah, tapi dibiarkan terpisah daripada bangunan. Kenapa jemaah? Takut fitnah. Apa kata manusia? Wah, Arab Saudi ngancurin hijr Ismail, kurang ngajar mereka. Demo, demo, demo. Lihat fitnahnya. Inilah fikihnya mereka para ulama. Mereka bisa saja punya kekuatan, ya kan? Punya harta, ayo bikin. Sebagaimana apa yang diinginkan oleh Ibrahim alaihissalam, sesuai dengan pondasi Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata mereka tidak melakukannya. Thumma inna Abdul Muttalib bainama huwa na'im fil hijr, ketika beliau sedang tidur di hijr, iz utiya atim fa umira bi hafri zamzam. Tiba-tiba dalam mimpinya datang seorang lelaki memerintahkan Abdul Muttalib untuk menggali Zamzam. Qala Abdul Muttalib, inni lana'im, aku sedang tidur, fil hijr. Riwayat ini dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menceritakan tentang kakeknya Abdul Muttalib. Inni lana'im fil hijr, aku sedang tidur di hijr. Idh atani atin faqala ihfir thayyibah. Tiba-tiba datang seorang lelaki kemudian mengatakan kepada saya, ihfir thayyibah, galilah oleh kamu thayyibah. Qala qultu, aku katakan kepada orang tersebut, wa ma thayyibah, apa sih thayyibah? Qala thumma dhahaba anni, tiba-tiba orang tersebut pergi begitu saja. Falamma kana al-ghadhu raja'tu ila mad'aji fanimtu fihi faja'ani faqala. Besoknya saya tidur di hijr lagi. Ternyata ketika aku tidur, ternyata datang lagi orang yang seperti kemarin dengan ucapan ihfir barrah. Ganti thayyibah, yang kedua barrah. Baik, baik artinya. Qala wa ma barrah? Apa itu barrah? Qala thumma dhahaba 'anni. Aku tanya barrah itu apa? Ternyata tidak dijawab, dia cuma pergi begitu saja. Falamma kana al-ghad, besoknya lagi ketika aku tidur lagi di situ, ternyata tiba-tiba fanimtu fihi faja'ani, ternyata datang lagi orang tersebut. Faqala ihfir madnuna, sekarang bahasanya beda. Madnuna, galih oleh engkau madnuna. Qala faqultu wa mal madnuna, apa sih madnuna? Thumma qala, kata Abdul Muttalib, ثم ذهب عني, kembali orang itu pergi. Ini misterius, 4 kali mimpi 4 hari, ternyata jawabannya seperti itu, aneh. Apa maksudnya? فلما كان القد, di hari yang kelima, رجعت الى مدعجي, aku kembali beristirahat di bawah naungan Ka'bah. فنمت, aku tertidur. فجاءني, tiba-tiba dalam mimpi datang seorang lelaki. فقال احفر Zamzam, sekarang Zamzam namanya, galilah oleh engkau Zamzam. Qala qultu, aku katakan kepada orang tersebut, wa ma zamzam? Apa sih zamzam? Kali ini menjawab. Qala la tanzifu abadan wa la tudham. Zamzam itu artinya kamu tidak akan merasakan haus selama-lamanya, ngalir terus. Taskil hajij al-a'zam wa hiya bainal farth wad-dam. Kamu akan sanggup memberikan pengairan kepada para hujaj, para haji-haji. Ini kata orang tersebut. Letaknya antara farth dan dam. Farth itu artinya kotoran, dam itu artinya darah. Apa maksudnya? Tengah-tengah kota. Dam, jantung. Farth, kotoran, usus besar. Di mana letaknya? Di antara keduanya. Berarti apa? Tengah. Itu maksudnya. Inda nufratil ghurabil a'zam inda qaryatin naml. Letaknya adalah di mana burung gagak menggaruk-garuk dengan kakinya mencari makan di kampung yang bernama Naml. Cari tempatnya di situ. Ini kata orang yang mendatangi Abdul Muttalib ketika mimpi, ketika tidur. Falama buyina lahu sya'nuha, manakala sudah diterangkan keadaan mimpi tersebut, wadula ala maudhi'iha, sudah diletakkan atau sudah ditunjukkan letaknya di mana, tempatnya di mana, tanda-tandanya bagaimana, wa arafa annahu sadaq, maka Abdul Muttalib mengatakan ini adalah mimpi yang benar. Tidak mungkin satu, apa ini, apa ini, apa ini, ternyata disebutkan terakhir zam-zam, kemudian disebutkan bagaimana sifat zam-zam, kamu tidak akan haus lagi selama-lamanya, kamu akan sanggup memberikan haji, jemaah haji dalam jumlah besar, letaknya di tengah kota, di mana burung-burung gagak berkumpul menggaruk-garuk tanah untuk mencari makan, di dekat kampung Naml. Jelas sekarang, oh ini mimpi yang hak. Wa'arafa anahu sadaq ghada bima'a ba'mualihi atau bimi'walihi. Keesokan harinya Abdul Muttalib membawa paculnya, wa ma'ahu ibnuhu al-Hari, ibnu Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib membawa satu putranya, karena ketika itu laisa lahu yawma idin waladun ghayruhu, ketika itu Abdul Muttalib tidak punya anak kecuali satu yang bernama al-Harith ibnu Abdul Muttalib, itulah yang diajak. Fahadara fiha, maka mulailah mereka menggali. Falamma bada li Abdul Muttalib tayyi kabir atau tayyi, manakala sedang macul-pacul-pacul ternyata mendapati tok, ada batu. Digali-digali-digali ternyata tayyi. Tayyi itu batu yang digunakan untuk mengelilingi sebagai tanda bahwasanya ini sumur. Kalau kita apa namanya? Apa? Bisnis. Apa? Bis. Pokoknya ketemu bis lah. Kalau saya bahasa fai. Ketemu batu pembatas bahwasanya ini sumur. Kabbara. Bertakbir Allahu Akbar. Lihat Abdul Muttalib kenal, kenal Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika antum takjub mendapati sesuatu yang mengagumkan, takbir ya ikhwan. Jangan kalah, masih kafir. Abdul Muttalib meskipun kakeknya Rasulullah alaihi salatu wasallam tetap dia kafir. Bukan muslim dia. Musyrik. Seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat ta'zimnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kaget, kagum, takjub, Allahu akbar. Demikian. Kalau sebagian kita horor. Fa'arafa Quraisy, ketika Abdul Muttalib menggali ternyata mendapatkan ada sebuah sumur, betul. Ternyata ini sumur Zamzam. Fa'arafa Quraisy, maka orang-orang Quraisy tahu sekarang. Apa maksudnya tahu di sini? Annahu qad adraka hajatah. Bahwasanya Abdul Muttalib telah mendapatkan hajatnya. Faqamu ilaihi, maka mereka berdiri menuju Abdul Muttalib. Faqalu, mereka mengucapkan, ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, innaha bi'ru abina Ismail, ini adalah sumur bapak kita Ismail. Karena mereka cuma dapat kobar-kobarnya saja. Di sini ada sumurnya Ismail, tapi entah di mana letaknya. Ternyata menemukan kembali Abdul Muttalib. Maka mereka orang-orang Quraisy tahu, wah ini keistimewaan. Karena air di padang pasir suatu hal yang sangat berharga. Maka mereka meminta kepada Abdul Muttalib, innaha bi'ru abina Ismail. Sungguh, ini adalah sumurnya bapak kita Ismail alaihissalam. Wa inna lana fiha haqqan. Menyebut-nyebut nama Ismail, ujung-ujungnya apa? Minta bagian. Ini bukan punya kamu saja, kami pun punya hak. Kita kan keturunan Ismail. Demikian. Fa asyrikna ma'aka fiha, maka kami pun bersyirikat terhadap dirimu. Kamu punya sumur, kami pun punya sumur. Bukan punya kamu sendiri. Qala ma ana bi fa'ilin inna hadzal amra qad khusistu bihi dunakum wa utituhu min bainikum. Kata Abdul Muttalib, la, tidak demikian. Saya tidak akan memberikan apa yang kalian tuntut. Sungguh perkara ini memang telah dikhususkan oleh Allah untuk diriku, tidak kepada diri kalian. Aku diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada kalian. Faqul, maka orang-orang Quraisy mengatakan lahu kepada Abdul Muttalib, fansifna, maka berikanlah bagian kami. Fa inna ghairu tarikik, kami tidak akan meninggalkan kamu di sini. Hatta nukhasimuka fiha atau nukhasimaka fiha, sampai kami adu jidal, berdebat dengan kamu sampai kami memenangkan ini. Artinya sampai kami mendapatkan bagian sumur ini. Kami pun punya hak untuk memiliki. Pokoknya aku tidak akan meninggalkan engkau wahai Abdul Muttalib. Itu katanya. Abdul Muttalib seorang sayyid, seorang cerdas, bukan seorang yang arogan. Ya udah, yuk ambil pedang. Enggak ada demikian. Abdul Muttalib seorang yang cerdas. Qala faj'alu baini wa bainakum man syi'tum uhakimukum ilayhi. Kalau begitu, ketika keadaan sudah mulai memanas, mereka sudah wah kelihatan tegang sudah. Kalau begitu, jadikan antara aku dengan kalian, cari satu hakim yang kita berhukum dengan hakim tersebut. Ini kata siapa? Abdul Muttalib. Cerdas kan? Tidak ada tinju-tinjuan, tidak ada lagi perang-perangan, adu mulut. Selesai. Kita cari hakim yang menurut kalian adil. Cari. Saya terima. Kalau ternyata mereka dasar kafir, mereka mengatakan kahinatun. Ada seorang dukun wanita. Lihat. Jahiliyah. Ketika mereka berhukum, ketika mereka memutuskan perkara, maka mereka kembalikan kepada kahin, kepada dukun-dukun. Kahinah Bani Sa'ad namanya Hudzaimun. Ada seorang wanita dukun yang bernama Hudzaim. Kita jadikan dia sebagai hakim. Qala na'am. Kata Abdul Muttalib, iya. Karena Abdul Muttalib kafir, musyrik, sehingga berhukum kepada dukun, iya, ikuti. Kemudian kata Ibnu Hisyam, wa kana bi asyrafi syam. Dukun ini adalah dukun yang paling terkenal di Syam. Waraqib Abdul Muttalib wa ma'ahu nafarun min bani abihi min bani Abd Manaf wa raqiba min kulli qabilatin min Quraisy nafarun. Maka Abdul Muttalib menunggang kuda bersama Abdul Muttalib beberapa orang dari anak-anak bapaknya dan juga dari bani Abd Manaf dan juga dari kabilah-kabilah Quraisy. Mereka naik kuda menuju Syam. Qala, sementara dikatakan wal ardu idza kama fawiz, sementara bumi ketika itu sedang tandus, panasnya terik musim panas, tandus kering kerontang, sulit didapati air, persiapan air bawa ke Syam. Qala fa kharaju, akhirnya mereka keluar dari Mekah menuju Syam, melintasi, melewati tempat yang paling kering kerontang, tandus. Hatta idza kanu bi ba'di tilkal mafawiz bainal Hijaz wasyam, manakala sebagian mereka telah sampai di mafawiz. Mafawiz tempat yang kering kerontang. Bainal Hijaz wasyam, antara Hijaz dengan Syam. Sudah mau sampai, tapi masih jauh perjalanan. Faniyama'u Abdul Muttalib, belum sampai tujuan, baru pertengahan perjalanan. Ternyata faniyama'u Abdul Muttalib, air persediaan Abdul Muttalib habis. Wa ashabihi, dan ternyata teman-temannya pun demikian. Fadhami'u, maka dahagalah mereka. Haus. Hatta ayqanu bil halakah, sampai-sampai mereka sudah yakin, wah sudah kemungkinan kita mati di padang tandus seperti ini. Kita akan binasa di sini. Perjalanan pulang jauh sekali. Perjalanan menuju Syam sama, tidak kalah jauh. Binasa. Tidak ada air, tandus, kering kerontang, putus asa. Sifat orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukmin tidak pernah putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Yusuf alaihissalam, la tayasu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innama yayasu min rahmatillahi illa alqaumul kafirun. Tidaklah ada yang berputus asa daripada rahmat Allah illa alqaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Adapun kaum muslimin tidak pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah putus asa, mereka sudah yakin akan binasa. Fastasqau man ma'ahum min qabail Quraisy. Abdul Muthalib meminta, masih ada air atau tidak? Kepada kabilah-kabilah Quraisy. Fa'abau alaihim. Ternyata kabilah-kabilah sudah tidak mau memberikan air. Wa qalu, alasan mereka, inna bima fazatin wa nahnu nakhsha ala anfusina mithla ma asabakum. Tidak, kita ini sedang di bumi yang sangat tandus, sementara air persediaannya sangat sedikit, dan kami pun khawatir akan menimpa kepada diri-diri kami sebagaimana musibah telah menimpa diri-diri kalian. Kalian kehabisan air. Falamma ra'a Abdul Muthalib ma sana'al qaum. Ketika Abdul Muthalib sudah menyaksikan bagaimana perbuatan kaumnya, wa mayataqawafu 'ala nafsihi wa ashabihi, dan perasaan-perasaan takut yang meliputi jiwa-jiwa mereka, qala madza tarawun. Abdul Muthalib ketika melihat sudah jemaahnya, orang-orang yang ikut kepada dirinya, dan juga kabilah-kabilah yang lain sudah gelisah, gundah gulana, sudah duka dan cita, maka Abdul Muthalib bertanya, sekarang pendapat kalian bagaimana? Qalu, kata mereka, ma ra'yuna illa taba'un li ra'yik. Pendapat kami wahai Abdul Muthalib, tidak ada kecuali ngikut aja sudah, ngikut antum saja. Lihat, memang Abdul Muthalib terkenal kecerdasannya, kepemimpinannya. Famurna bima syi'ta, perintahkan saja kami sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Qala, maka Abdul Muthalib mengatakan, fa inni ara ayya fira kull rajulin minkum hufratah li nafsihi. Menurut pendapat saya, karena kalian sudah yakin kita akan binasa semua, perjalanan kembali, perjalanan untuk melanjutkan sama-sama jauh, air habis, kita cari minuman tidak mendapatinya, maka menurut pendapat saya, masing-masing orang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Bima bikumul aminal quwwah, sementara kalian masih punya kekuatan, mumpung kalian punya kekuatan, gali lubang untuk diri sendiri. Bikin apa? Kuburan. Udah bikin kuburannya masing-masing. Fakullama mat rajulun dafa'ahu ashabuhu fi hufratih. Kalau ada teman-teman kita yang mati, kita sudah bikin lubang semua, ternyata kehausan, mati, udah tinggal gelindingin, urup pakai tanah. Kan selesai. Thumma warrauhu hatta yakuna akhirukum rajulan wahidan. Setiap ada yang mati, kubur. Setiap ada yang mati, kubur. Enggak perlu repot kita, mumpung punya tenaga kita. Nanti besok, besok, besok, sudah lemah kita, enggak sanggup gali lubang. Daripada kita semua terlantar, mendingan demikian keadaannya. Karena kita akan binasa di sini. Bikin lubang masing-masing, sampai nanti yang tersisa satu orang, dan dia akan mati tanpa diuruk. Demikian. Kata Abdul Muthalib, fadai'atu rajulin wahid aisar min dai'ati rabbin jami'an. Itu pendapat saya. Karena satu orang yang terlantar, tidak terkuburkan, tidak terurusi mayitnya, itu lebih baik daripada semua kita terlantar. Kan demikian. Cerdas ya Abdul Muthalib. Daripada kita mati, gak ada yang ngurusin, jasad kita dimakan sama beruang, sama binatang buas, lebih baik satu orang saja jadi korbannya, yang mati belakangan. Qalu, kata mereka orang-orang Quraisy dan orang-orang yang mengikuti Abdul Muthalib, ni'ma ma amarta bihi, bagus sekali apa yang kamu perintahkan. Faqama kullu wahidin minhum fahafara hufratah, maka mereka mulai berdiri kemudian menggali lubang untuk dirinya sendiri. Ayo semangat, ayo semangat buat antum ini. Thumma qa'adu, setelah buat lubang kira-kira setengah meter lah, aman dari garukan binatang buas, mereka istirahat, duduk capek, yantadhiruna al-maut 'atashan, sambil menanti kapan datangnya mati. Kok mati enggak datang-datang? Haus. Atas. Haus. Thumma inna Abdul Muthalib, kemudian Abdul Muthalib berzikir kembali. Qala li ashabihi, mengatakan kepada para sahabat, wallahi inna ilqa'ana bi aydina hakadha lil maut la nadhiru fil ardi wa la nabtaghi li anfusina la ajzun. Sungguh kita menanti begini saja, meletakkan tangan-tangan kita sambil menanti datangnya kematian, tanpa kita mencari sesuatu yang bermanfaat di atas muka bumi untuk diri-diri kita, cari sana ke air, cari air ke sana. La ajzun, itu adalah kelemahan, dan kelemahan bukan sifat bangsa kita Arab. Ini asobiahnya mereka, semangatnya mereka terhadap suku mereka, kesukuan mereka mulai nampak. Lemah itu bukan sifat kita. Kita adalah orang yang bekerja keras. Tidak baik demikian. Fa'asallahu an yarzuqana, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita, ma'an, berupa air, di ba'dil bilad irtahalu, pada sebagian tempat-tempat. Maka hendaknya masing-masing kalian pergi cari air. Mulai meninggalkan lubang, berangkat menuju tempat-tempat kira-kira ada air di mana. Fartahalu, maka mereka mulai berangkat, berjalan. Hatta idza faragu, ketika sudah selesai mereka, ternyata datang sana kembali enggak dapat. Wa man ma'ahum min qaba'il Quraisy yanzuruna ilaihim ma hum fa'ilun, taqaddama Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib sudah menyaksikan bagaimana kabilah-kabilahnya Quraisy nyari sana, nyari sini, ternyata tidak mendapat air, ketika kembali kepada Abdul Muthalib, gantian Abdul Muthalib maju ila rahilatihi, naik ke atas tunggangannya, untanya, faraqibah, maka mulai dipacu unta tersebut. Falamma ba'athat bihi, ketika pacuannya, tekanan kaki unta tersebut mengencang apa? Menginjak bumi karena tekanannya kencang, hentakan pertama, maka infajarat min tahti khufiha ainu ma'in adzin adzin. Ketika hentakannya terlalu kuat, tiba-tiba memancarlah air dari bawah khufnya. Subhanallah. Ma'in adzin, air yang tidak asin, air yang segar. Fakabbara, kembali Abdul Muthalib bertakbir Allahu Akbar. Fakabbara Abdul Muthalib wa kabara ashabuh, maka Abdul Muthalib bertakbir dan juga para sahabatnya bertakbir Allahu Akbar. Thumma nazala, kemudian Abdul Muthalib turun mengambil air, dipisahkan ini pasir, ini air, dihentakkan apa, disaring. Fasyariba, setelah bening jernih diambil diminum. Wasyariba ashabuhu wastaqau hatta muli'u asqiyatahum, kemudian dipanggil para sahabatnya, ayo ayo saya dapat air, diberikan minum. Setelah minum, kumpulkan buat perbekalan kalian. Thumma da'al qabail min Quraisy, kemudian dipanggil Quraisy-Quraisy yang lain, ayo semua kumpul, aku mendapatkan air. Dikumpulkan, dipenuhi buat bekal perjalanannya. Faqala halluma ilal ma, kemarilah kalian kepada air yang lezat ini. Faqad saqanallah fashrabu wastaqau, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kami rizki berupa air, maka minumlah ke sini, ambillah perbekalan dengan air tersebut. Faja'u, maka seluruh rombongan mendatangi air tersebut. Fasyaribu wastaqau, minum dan mengambil perbekalan. Thumma qalu, setelah kejadian itu mereka orang-orang Quraisy mengatakan, qad wallahi, sungguh demi Allah, qudiya laka alaina, Allah telah memutuskan perkara kita. Ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib. Apa maksudnya? Allah sudah memutuskan perkara kita. Tadi yang diributin apa? Masalah sumur Zam-zam punya siapa? Akhirnya mereka sekarang kalah. Wallahi la nukhasimuka fi Zam-zam abadan. Demi Allah, kita semua ini, orang-orang Quraisy semua di sini, kita tidak akan lagi menentang kamu, berdebat, berhujjah, adu argumen kepada kamu tentang urusan sumur Zam-zam selama-lamanya. Innalladzi saqaqa hadzal ma' bi hadzihil falah. Sesungguhnya yang telah memberikan air ini di padang tandus ini, lahualladzi saqaqa Zam-zam. Dia pula lah yang telah memberi engkau sumur Zam-zam. Selesai, enggak perlu ke dukun. Ini kata mereka. Farji ila siqayatika rasyidan. Silakan. Kembali kamu ke pengairan kamu Zam-zam, itu punya kamu. Waraja'u ma'ahu wa lam yasilu ila al-kahina wa qallu bainahu wa bainaha. Akhirnya mereka semua kembali. Semuanya kembali bersama Abdul Muttalib. Mereka belum sampai kepada dukun disebabkan karena telah ada keputusannya dari Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengurus Zam-zam, Abdul Muttalib. Ibnu Ishaq membawakan riwayat, akan tapi riwayat tersebut dengan menggunakan kalimat yaz'umun. Kalimat yaz'umun itu kalau diterjemahkan katanya berarti apa? Konon, dahulu katanya, tapi masyhur beritanya. Yani tentang nazar Abdul Muttalib. Qad nazara hina laqiya min Quraisy ma laqiya 'inda hafri Zamzam. Ketika kejadian tersebut, Abdul Muttalib merasa mendapatkan nikmat tentang penggalian sumur Zamzam. Kemudian di antara bentuk syukurnya, dia bernazar. Bunyi nazarnya, la in wulida lahu asyratu nazarin, seandainya dilahirkan dari rahim istrinya Abdul Muttalib 10 orang laki-laki, thumma ballahu, kemudian sampai usianya baligh, ma'ahu, bersama Abdul Muttalib, lahir 10 ternyata tumbuh dewasa semua, hatta yamna'u, sampai mereka bisa menjaga bapaknya, berarti dewasa, layan haranna ahadahum lillahi indal ka'bah, saya akan menyembelih salah seorang dari 10 anak saya lillah, untuk Allah, dan saya akan lakukan indal Ka'bah, di sisi Ka'bah. Ini nazarnya Abdul Muttalib. Falama tawafa banu, manakala Allah mengabulkan, ternyata Allah takdirkan Abdul Muttalib punya anak 10. Ketika ternyata sempurna, 10 anak tersebut hidup, tumbuh, dewasa. Wa arafanahu annahum sayamna'unahu jama'ahum, thumma akhbarahum. Ketika Abdul Muttalib bahwasanya tahu 10 orang ini adalah 10 orang yang sudah dewasa, yang sudah bisa menjaga bapaknya, maka dikumpulkan mereka. Thumma akhbarahum, kemudian dikabarkan binadri, tentang nazar bapaknya tersebut. Wa da'ahum ilal wafa' lillahi bidzalik, dan mereka mengajak putra-putra tersebut, siapa di antara kalian yang keluar namanya ketika diundi, maka hendaknya siap untuk menunaikan nazar bapaknya karena Allah. Fa'ata'uhu wa qalu, mereka adalah anak-anak yang baik. Abdul Muttalib adalah anak-anak yang saleh. Semua terdidik dengan pendidikan keluarga Abdul Muttalib, seorang yang penurut. Maka mereka mengatakan, kaifa nasna', lantas apa yang harus kami perbuat? Qala liya'khudha kullu rajulin minkum, hendaknya masing-masing kalian mengambil qidhan. Qidhan itu seperti anak panah tapi tidak ada lancipnya, itu qidhan. Atauhu fadaqala bihim 'ala hubal fi jawfil Ka'bah, hendaknya masing-masing membawa qidhah, kemudian masuklah ke dalam Ka'bah, kemudian di situ terdapat sumur. Di Ka'bah dulu ada sumur, yang sumur tersebut ada berhalanya yang bernama Hubal, bernama Hubal, di dalam Ka'bah. masing-masing bawa kidah, bawa anak panah yang sudah ada namanya. Al-Harith Abdullah. Wa kana Hubal 'ala bi'r fi jawfil Ka'bah. Hubal ini diletakkan di dalam Ka'bah. Lihat bagaimana kurang adabnya mereka kepada Rabbul Alamin. Di dalam Ka'bah terdapat hubal. Wa kana tilkal bi'r hiya allati yujma'u fiha ma yuhdal al-Ka'bah. Sumur ini adalah tempat di mana mereka orang-orang kafir Quraisy memberikan hadiah kepada Ka'bah. Ada emas, ada permata, ada yakut, ada zamrud, berbagai macam perhiasan terdapat di dalamnya. Emas perak. Mereka sedekah bukan kepada fakir miskin, tapi lempar ke sumur Ka'bah. Kebodohan, jahiliyah. Wa kana 'inda Hubal, kata Ibnu Hisham rahimahullah, beliau memberikan kabar kepada kita bahwasanya Hubal itu adalah suatu patung. Dia kidahu sab'ah. Dia punya kidah sab'ah. Punya ada tujuh. Ada tujuh. Tujuh mata anak panah. Atau tujuh anak panah yang tidak ada matanya. Yang tidak ada tajamnya, runcingnya. Minha fihi kitab kidhun fihi al-aql. Di dalam tujuh anak panah tersebut ada tulisannya. Yang pertama al-aql. Idza ikhtalafu fil aql ma yahmiluhu minhum darabu bil qidah as-sab'ah. Kalau mereka berselisih tentang akal, siapa yang akan membawanya? Ini anak siapa? Di bawah siapa? Maka mereka akan berundi dengan akal tersebut. Fa in kharaja al-aql fa 'ala man kharaja hamluhu wa qidhun fihi. Maka kalau keluar akal, maka dia berarti yang ambil. Kemudian di dalam kidah tersebut, anak panah tersebut, ada tulisan na'am. Li amri idza aradahu yudrabu bihi fil qidah, in kharaja qidah na'am amilu bihi. Kalau ada orang bingung, ini nikah apa enggak? Atau akhwat. Akhwat mau dilamar. Bingung akhwatnya. Diterima apa enggak nih ikhwannya? Kalau mereka jahiliyah, datang ke Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah, ketemu Hubal, cari di situ. Cari kalimat na'am atau la. Ternyata dia kocok, diambil panahnya, dibuka la misalnya. Berarti enggak jadi nikah. Berarti tahun depan. Tahun depan nikahnya. Dikocok lagi? La lagi. Tahun depan lagi nikahnya. Akhirnya enggak nikah-nikah. Jadi tua dia. Ini orang-orang jahiliyah. Demikian. Wa fihi la, ada juga kalimat la, idza arada amran, kalau mereka menginginkan suatu perkara, darabu bihi fil qidah. In kharaja dzalikal qidh lan yaf'alu dzalikal amr. Kalau mereka pengen besok khitab, besok nikah, besok safar apa tuh atau tidak. Mereka datang ke Ka'bah bukannya doa tapi ngambil undi. La atau na'am? Kalau jawabannya na'am, berangkat. Kalau jawabannya la, tidak. Demikian. Atau ada juga yang bertuliskan minkum. Ada berapa? Aql, na'am, la, minkum sekali. Wa qidhun fihi mulsaq, 5. Wa qidhun fihi min ghairikum, 6. Wa qidhun fihi al-miyah, ada 7. Idza aradu ayahfiru lil ma'i. Kalau mereka mau cari air misalnya, kekeringan. Saya mau gali sumur di selatan misalnya. Datang ke Hubal dulu lah, Pak. Bagaimana? Yang keluar ternyata la. Tidak jadi. Keluarnya na'am, itu pun tidak jadi. Karena yang diinginkan adalah miyah, air yang diinginkan. Itulah jahiliyah. Idza aradu ayahfiru lil ma'i daraba bil qidah wa fi hadzalika kidhu. Fa haythu ma kharaja 'amilu bihi. وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاما أو ينكحوا منكحا. Khitan itu sudah terkenal dari zaman jahiliyah, sudah ada khitan. Khitan termasuk fitrah. Dan ini sunahnya Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah orang yang pertama kali di khitan. Di khitan pada usia berapa? 80 tahun. Ibrahim alaihissalam di khitan pada usia 80 tahun dengan kampak, disebutkan dalam Sahih Bukhari dengan kapak. belum ada dokter itu, nggak pakai laser, pakai kampak. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kalau mereka mau khitan anaknya, mereka mau menikahkan putrinya, maka mereka ingin menguburkan mayit, mereka minta ke kubal, dikubur sekarang atau besok? Lah, sampai busuk. Kalau jawabannya lah, tidak akan dikubur. Subhanallah. Na'udzubillah. Aw syaqala fi nasab ahadihim dhahabu bihi ila hubal wa bi 100 dirham wa jarazu fa'atuha sahib al-qidah alladhi yadribu biha thumma qarribu sahibahum alladhi yuriduna bihi may yuriduna thumma qala ya ilahana. Lihat doa mereka, ya ilahana, wahai Tuhan kami, patung. Hadza fulan ibnu fulan qad aradna bihi kadha wa kadha fa akhrij al-haqq fihi. Wahai Tuhan kami, kami ingin ini, kami ingin itu. Fulan pengen ini, fulan pengen itu. Maka tampakkanlah al-haq kepadanya. Tsumma yaquluna li sahibil qidah idrib fa in kharaja alaihi minkum kana minhum wasitan. Ini kalimat-kalimat dari keterangan minkum itu, kalau ada anak enggak jelas atau ada orang enggak jelas, ini kampung mana? Ini orang Solo apa orang Boyolali? Datang ke Hubal. Ribut. Yang meributkan orang Boyolali misalnya. Datang ke Hubal. Ternyata orang Boyolali ngocok, ada tulisan minkum. Dia bagianmu. Oh, berarti orang ini orang Boyolali, bukan orang Solo. Ini kebodohan mereka. Orang-orang jahiliyah. Mereka sudah menulis nama-nama mereka di kidah tersebut, maka Abdul Muthalib berkata li sahibil qidah, kepada si kuncen Hubal. Hubal ada juru kuncinya. Idrib ala bani haula bi qidahihim hadhihi. 5 atau 7 anak panah tersebut ambil. Ganti dengan 10 kidah putra-putra saya. 10 ini sudah ada namanya masing-masing. Saya ingin mengocok mereka, mengundi. Hadhihi wa akhbaruhu bi nadhrihi alladhi nadhara fa'atahu kull rajulin minhum. Dikabarkan saya sudah bernazar. Nazarnya demikian, demikian, demikian, maka masing-masing memberikan kidahnya yang sudah ada namanya. Dan perlu diketahui, kata Ibnu Hisyam, wa kana Abdullah ibnu Abdul Muthalib asgharu bani adihi. Abdullah, bapaknya Rasulullah alaihi salatu wasalam, adalah asghar, yang paling muda dari putranya Abdul Muthalib. Wa kana Abdullah fima yaz'umun qarnannya, Abdullah ini ahabba waladi Abdul Muthalib, adalah putra kesayangan Abdul Muthalib. Fa kana Abdul Muthalib yara, Abdul Muthalib beliau memandang anna sahma idza akhtaahu faqad ashwa. Kalau sahma, anak panah, kidah itu, kalau meleset tidak kena Abdullah, itu lebih menyenangkan. Mudah-mudahan jangan kena Abdullah. Ini doanya bapaknya, karena anak sayangan. Di antara 10 anaknya yang sangat diharapkan untuk tidak disembelih, Abdullah. Bapaknya Rasulullah alaihi salatu wasallam, wa huwa Abu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falama afada sahibul qidah القدح ليضرب بها قام عبد المطلب عند هبل يدعو الله ثم ضرب صاحب القدح فخرج القدح على عبد الله. Ketika si juru kunci sudah menukar yang tadi 7 diambil, kemudian diganti dengan 10 anaknya Abdul Muthalib. Masing mereka 10 antri di belakang. Dia tadi kocok. Sebelum dikocok, Abdul Muthalib berdiri di samping patung Hubal. Tapi doanya enggak begini. Doanya ke atas lagi, minta kepada Allah. Ini dalil bahwasanya mereka jahiliyah kafir Quraisy tidak berdoa kepada patung. Jelas? Memang ada yang berdoa kepada patung, tapi tidak semua. Ada di antara mereka yang beribadah sujud kepada patung, tapi ada juga yang beribadah kepada Allah cuman di sisi patung. Dengan keyakinan bawa berkah, memberikan manfaat, datang atau sanggup mendatangkan mudarat. Itu keyakinan kafir jahiliyah. Di antaranya Abdul Muthalib berdoa di samping patung, meminta kepada Allah yang terbaik. Ternyata setelah dikocok, yang keluar Abdullah. Fa'akadahu Abdul Muttalib yadihi, maka Abdul Muttalib mengambil dengan tangannya. Wa'akadah syafrah, mengambil syafrah. Syafrah itu pisau khusus untuk menyembelih. Semua orang Arab tahu syafrah, khusus punya pisau khusus, pisau jagal. Tsumma aqbala bihi ila isafin wa na'ilatin liyadhbahahu. Kemudian setelah ternyata keluar nama Abdullah, Abdul Muttalib mengeluarkan pisaunya, kemudian mengajak putranya bernama Abdullah ini, siap-siap kamulah orangnya. Dihadapkan kepada dua patung lagi. Patung yang bernama Isaf dan Na'ilah. Dua. Isaf laki-laki, Na'ilah perempuan. Konon ada orang melakukan zina di dalam Ka'bah. Akhirnya Allah hukum dia menjadi batu. Batu sudah menjadi batu, disembah. Alhamdulillah. Orang rusak, orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi justru disembah selain Allah. Na'udzubillah. Abdul Muttalib hendak menyembelih putranya di situ. Faqamat ilaihi Quraisy. Ketika Abdul Muttalib sudah nenteng-nenteng syafrah, golok tajam, anaknya ditenteng-tenteng, Abdullah. Orang-orang Quraisy mereka mengatakan, min andiyatiha, dari tempat kumpul-kumpul di majelis mereka melihat Abdul Muttalib, kenapa ini? Faqala, "Madza turid ya Abdul Muttalib?" Wahai Abdul Muttalib, apa yang kamu inginkan? Qala adzahu, saya ingin menyembelih anak saya. Faqalat lahu Quraisy, maka orang-orang Quraisy mengatakan kepadanya, "Wa banu, wallahi la tadhbahuhu abadan hatta tu'dhira fihi." Maka orang-orang Quraisy, para bapak-bapaknya juga ada anak muda yang mengatakan, jangan demi Allah, jangan kamu bunuh dia. Selama-lamanya jangan pernah kamu berani melakukan demikian. Sampai kamu minta uzur. Minta uzur apa? Minta uzur kepada si Tuhan Hubal tadi. Hubal minta uzur, jangan dibunuh. Lihat jahiliyah, bodoh sekali. La in fa'alta hadha, la yazalu rajul ya'ti bibnihi hatta yadhbahahu. Fama baqa'un nasi 'ala hadha. Kalau kamu melakukan hal yang demikian, nanti orang-orang akan mengikuti jalanmu. Nanti orang-orang akan mengikuti langkahmu. Mereka akan bawa anak-anak mereka disembelih. Kenapa demikian? Kembali saya ingatkan, Abdul Muttalib itu siapa? Hah? Bangsawan, tokohnya Quraisy. Sayyid, pemimpin Quraisy. Kalau nanti mereka mau menyembelih anaknya, kenapa kamu menyembelih anaknya? Ini adalah perbuatan tokoh kami, Abdul Muttalib. Oh, dibiarkan. Nanti akan jadi seperti ini, akan menjadi sunnah nanti. Kalau sudah menjadi sunnah, fama bapa unnas, habis nanti manusia. Wa qala lahul Mughirah, maka seorang yang bernama Mughirah bin Abdillah berkata, wa kana ukhtul qaum, masih satu kaum, wallahi la tadhbahu, janganlah kamu menyembelihnya. Abadan, sekali-kali jangan. Hatta tu'dhir, sampai kamu minta uzur kepada Hubal. Fihi, terhadap nazarmu itu. Fa'in kana fida'uhu bi amwalina fadainahu. Kalau Tuhan Hubal tersebut ternyata memutuskan dibayar fida' saja, ditebus dengan harta, maka kami akan menebus dengan harta-harta kami. Kami akan bantu kamu. Demikian. Wa qalat Quraisy wa banuhu la taf'al wantaliq ila atau wantaliq bihi ila al-Hijaz. Maka berkata kembali Arafah atau berkata kembali Quraisy dan juga anak-anaknya, jangan kamu lakukan wahai Abdul Muttalib. Wantaliq begini saja. Bagusnya kamu pergi ke negeri Hijaz. Fa inna bihi Arafatan, karena di sana ada Arafah. Arafah itu artinya dukun juga. Bedanya ya, kahin araf, kahin laki-laki, araf laki-laki, kahinah perempuan, arafah perempuan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dukun. Tapi kalau ditafsirkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah, kahin adalah orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib yang akan datang. Ini kahin. Tapi kalau arraf, dia adalah orang yang mengaku perkara, mengetahui perkara gaib yang telah lalu. Misalnya ada orang kehilangan kambing misalnya. Lapor, Mbak, saya kehilangan kambing, Mbak. Sekarang saya enggak tahu kambing saya di mana, Mbak. Cari lihat baskom misalnya. Wah, komat-komat tuh misalnya. Oh, kambingnya enggak tahu. Komat kambing enggak tahu kambingnya. Ini arraf namanya. Jelas ya, arraf. Kalau kahin, dia lapor kepada Mbah, saya belum nikah nih Mbah, usia sudah lumayan 50 ke atas Mbah, tapi belum nikah Mbah, gak laku Mbah, gimana Mbah, masa depan saya nanti gimana Mbah? Lihat garis tangannya, kamu lahir tanggal berapa, bulan berapa, oh kamu sial misalnya, kamu demikian, ini meramal masa depan, itu namanya apa? Kahin dalam bahasa Arab. Jelas ya, kahin dengan arraf. Apa hukumnya? Haram. Man ata kahinan au arrafan, kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi kahin atau arraf, sama saja. Fayusaddiquhu bima yaqul, kemudian membenarkan apa yang diucapkan, faqad kafara bima jaa bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kafir terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir kepada Al-Qur'an, kufur mendatangi dukun, kufur. Dalam hadis yang lain, man ata kahinan lam tuqbal lahu salatuhu 40 lailatan, siapa yang mendatangi dukun maka dia tidak akan diterima salatnya selama 40 malam 40 hari. Hore, bebas, enggak salat 40 hari. Kenapa? Kata Nabi, enggak diterima sama Allah, berarti enggak usah salat. Salah kamu. Kamu salat enggak ada pahalanya, itu maksudnya. Salatnya tetap wajib. Kalau kamu meninggalkan salat, maka ancamannya lebih dahsyat. Kamu enggak salat dosa besar, ditambah lagi kamu punya hutang. Harusnya kamu menebus dosamu selama 40 hari dengan 5 waktu salat. Subhanallah. Hati-hati dengan arraf, dengan kahin. Maka mereka menyarankan, bagusnya kamu datangi Arafah, seorang wanita yang dikenal pandai. Laha tabi'un fasalha. Wanita ini punya tabi', bahasa kita apa ya? Khadim ya, khadam atau khadim? Hah? Mbah ini punya khadim, ya. Sama bahasa Arabnya tabi'. Ini si wanita ini, Arafah ini punya tabi', fasalha. Maka tanyakan kepada dirinya. Suma anta ala ra'si amrik. Kalau sudah diputuskan terserah kamu. In amaratka bidab'ihi dzabahta. Kalau wanita ini memutuskan bunuh, sembelih putramu, maka sembelihlah. Wa in amaratka bi amrin lak walau fihi farajun qabilta. Tapi kalau perempuan ini memerintahkan suatu perintah yang di dalamnya ada jalan keluar, maka hendaknya ambil solusi tersebut. Maka fantolaku kembali jahiliyah, mereka berjalan menuju Arrabah, hatta qadimul Madinah, sampai mendatangi kota Madinah. Madinah itu Hijaz. Fawajaduha fima yaz'umun bi Khaybar, yang disebutkan dalam sumber di sini penulis meragukan, yaz'umun konon wanita ini letaknya di Khaybar, tanah Yahudi. Farakibu hatta ja'uha, maka mereka menunggangi tunggangan-tunggangan mereka sampai mendatangi tempat Arafah. Fasa'aluha, mereka bertanya kepada wanita tersebut. Wa qassa 'alaiha Abdul Muthalib khabarah, Abdul Muthalib menceritakan begini kabarnya. Wa khabara ibnihi, dan mengkabarkan bagaimana anaknya. Wa ma arada bihi, dan apa yang diinginkan dari anak tersebut. Wa nadrah, dan juga nazarnya Abdul Muthalib fihi, terhadap anaknya tersebut. Fa qalat lahum irji'u anni al-yawm, tinggalkan saya hari ini, pergi dulu satu hari. Hatta ya'tini tabi'i fas'alu, sampai datang khadamku. Khadam atau khadim? Ya terserahlah. Sampai datang jin saya, nanti akan saya tanya kepada jin saya. Faraja'u min indaha, maka akhirnya mereka kembali keluar dari rumahnya wanita dukun tersebut. Falamma kharaju 'anha qama 'Abdullah yad'u Allah tsumma ghadaw 'alayha, Setelah keluar, Abdul Muttalib kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian besoknya datang lagi. Faqalat lahum, maka berkatalah dukun ini kepada mereka, kabilahnya Abdul Muttalib, qad ja'anil khabar, aku telah mendapatkan bisikan ilham dari jinnya, yani kam diyah fikum, berapa sih denda diyah, denda kalau ada orang membunuh dendanya berapa, ditanya sama si dukun. Qalu ashrun minal ibil, 10 ekor unta. Kalau terjadi pembunuhan, kemudian ternyata si keluarga korban menuntut, kemudian keluarga yang melakukan pembunuhan minta diat, kemudian dikabulkan, maka dendanya, diatnya 10 ekor unta. Itu yang berlaku di masyarakat kami. Wa kana kadzalik, demikianlah. Qalat farji'u ila biladikum, kalau begitu kembalilah kalian ke negara kalian, Mekah. Tsumma qarribu sahibakum, kemudian dekatkanlah kalian kepada teman kalian ini. Wa qarribu ashran minal ibil, kemudian pilihlah diundi Abdullah atau 10 ekor ibil unta, demikian. Thumma adribu 'alaiha wa 'alaihi bil qidah, kemudian dikocoklah, diundilah antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Fa in kharajat 'ala sahibikum fazidu, kalau setelah dikocok ternyata masih keluar nama Abdullah lagi, tambah menjadi 20. Intinya jangan sampai Abdullah ini disembelih, dibebaskan. Cara pembebasannya dengan denda. Dendanya semana? Sampai si Hubal, si Tuhan Hubal itu katanya ridha. Ini kata si dukun. Hatta yarda rabbukum, atau hatta yarda rabbukum wa in kharajat 'alal ibil fanharuha. Sampai kapan denda tersebut berlangsung? Sampai Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala ridha. Berapa tebusannya? Kalau ternyata dia sudah keluar namanya 10 kali kocok atau 12 kali kocok ternyata keluar ibil, maka sembelih langsung. Berarti Rabb kalian telah ridha. Ini kata si dukun tersebut. Fa kharaju, mereka keluar. Hatta qadimu Makkah, keluar dari Madinah kembali ke Makkah. Falama ajma'u 'ala dhalika min al-amr, qama 'Abdullah, ketika mereka sudah berkumpul tentang urusan ini, maka Abdullah kembali berdiri, yad'u Allah, berdoa kepada Allah, thumma qarribu 'Abdullah wa 'ashran min al-ibil, kemudian mendekatkan Abdullah dan juga 10 ekor unta. Wa 'Abdul Muttalib qa'im 'inda Hubal yad'u Allah 'azza wa jalla thumma darabu fa kharaja al-qidah 'ala 'Abdullah fa zadu 'ashran min al-ibil. Saya singkat karena panjang sekali. Ketika sudah didekatkan, Abdul Muttalib berdoa, ya Allah, berikan kemurahan, ya Allah, ya Allah, meminta kepada Allah, dikocok, keluar Abdullah. Kata dukun apa? Tambah ibilnya, berarti 20. Dikocok lagi, keluar Abdullah, tambah lagi ibilnya, 10, berarti 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sampai 100. 10 kocokan, keluar Abdullah, kocok lagi Abdullah lagi, keluar lagi Abdullah lagi. Ternyata ketika sudah sampai ashran atau mi'ah minal ibil, ternyata waqama Abdullah, Abdullah kembali berdiri, Abdul Muttalib, afwan, Abdul Muttalib berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengocok, ternyata faqarajal kidhu 'alal ibil, keluar tulisannya ibil unta. Ketika keluar ibil, faqalat Quraisy, "Wa man hadara qad intaha ridha rabbik, ridha rabbuka ya Abdul Muttalib." Sudah selesai, selesai wahai Abdul Muttalib. Allah Subhanahu wa taala telah ridha dengan nazarmu, ditebus dengan 100 ekor unta. Wa za'amu, itu anggapan mereka. Ana Abdul Muttalib, qala la wallah, tapi Abdul Muttalib tidak. Tidak demi Allah. Hatta adrib 'alaiha thalatha marat, sampai saya kocok 3 kali lagi. Tadi kan apa? Ibil. Dikocok lagi. Ternyata ibil. Dikocok lagi. Ibil lagi. Dikocok lagi. Ibil, unta lagi. Betul. Allah sudah ridha. Fa darabu 'ala 'Abdillah wa 'ala al-ibil wa qama 'Abdullah Allah fa kharaja al-khidu 'al-ibil. Ternyata yang keluar adalah ibil. Faqarajal kidhu 'alal ibil fanuhirat. Maka akhirnya dinuhirat. Nuhirat itu nahar. Nahar itu ditusuk. Untanya, talinya ditarik. Kemudian dari bawah serangan tiba-tiba. Bentuk pisaunya lancip seperti ujung tombak. Langsung celok demikian. Kena lehernya. Jadi enggak disembelih, ditusuk. Bismillah, tusuk, langsung keluar darahnya. Zer, mati seketika. Kalau disembelih, wah susah banyak tulangnya. Kasihan unta. Itu cara membunuh, cara membunuh unta yang paling efektif demikian. Wa yaz'umun, dan konon katanya. Kita masuk kisah yang baru. Berarti Abdullah sudah selesai sekarang kisah tentang Abdul Muttalib dengan nazarnya selesai. Abdullah telah bebas dengan 100 ekor unta. Dan ternyata hukum ini berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diyat, denda bagi orang yang membunuh jiwa, maka dia harus bayar dengan 100 ekor unta. Sekarang kita masuk tentang kata Ibnu Hisyam, dzikru maqila li Aminah, tentang istri atau ibunda. Ibundanya Rasulullah yang bernama Aminah, tentang hamilnya beliau. Wa yaz'umun, dikatakan sanad, anna Aminah binta Wahab, Aminah bintu Wahab, ummu atau umma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Rasulullah yang bernama Aminah bintu Wahab. Kana tuhadditsu, beliau bercerita. Utiyat hina hamalat bi Rasulillah alaihi salatu wasallam. Faqila laha, saya bermimpi. Mimpi Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sedang mengandung, ada seorang mengatakan kepada Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidi hadhil ummah, wahai perempuan, kamu sedang mengandung tuannya umat ini. Fa idza waqa'a ila al-ardi faquli, kalau bayi tersebut sudah keluar, maka ucapkan olehmu, u'idhuhu bil wahid, aku berlindung kepada Allah yang Maha Esa untuk anak ini. Aku memohon perlindungan untuk anak ini kepada Zat Al-Wahid yang Maha Esa. Min syarri kulli hasid, dari segala macam orang-orang yang hasad. Tsumma samihi Muhammad, Muhammadan. Kemudian kalau sudah kamu berdoa itu, berikanlah nama Muhammad. Muhammad cuma 4 orang. Sebelum Rasulullah ada 4 orang bernama Muhammad. Di antaranya Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah ada orang bernama Muhammad, 4 orang. Kalau Muhammad Maslamah ini, bin Maslamah ini, karena beliau bapaknya ahlul kitab, tahu langsung. Tapi kalau 3 orang tua daripada Muhammad bin Sufyan, Muhammad yang lainnya, na'am, mereka adalah orang-orang musyrik yang mereka bincang-bincang, ngobrol bersama ahlul kitab Yahud yang ada di Madinah. Mereka menceritakan bahwasanya akan muncul dari bangsa Arab ini Mekah seorang yang bernama Muhammad, dan dia adalah nabi penutup untuk umat ini. Maka 3 orang musyrik ini berharap, mudah-mudahan anak saya dikasih nama Muhammad. Ternyata salah semua. Wara'at hina hamalat bihi annahu kharaja minha nur, ketika beliau sedang hamil, beliau melihat adanya cahaya. Ra'at bihi qusura busra min ardi syam, yang cahaya ini sangat terang menderang sampai Syam tersilaukan dengan cahaya tersebut. Akan tapi thumma lam yalbath Abdullah ibn Abdul Muttalib, akan tapi bapaknya yang bernama Abdullah, putranya Abdul Muttalib, tidak berselang waktu lama meninggal. Abu Rasulullah alaihi salatu wasallam halak, meninggal. Wa Umar Rasulullah alaihi salatu wasallam hamilun bihi, sementara istrinya Aminah ibunda Rasulullah dalam keadaan hamil. Falama wada'athu ummu, manakala hamil kemudian dikandung sampai usia sempurna, kemudian lahirlah Rasulullah alaihi salatu wasallam, arsalat ila jaddih, langsung dikasih kepada kakeknya. Disebutkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah bahwasanya ibunya ketika melihat keluar bayi Muhammad SAW mengeluarkan cahaya. Yang cahaya ini ternyata meruntuhkan balkon yang ada di Kaisar Romawi, memadamkan api yang ada di Persia. Yang api ini tidak pernah padam katanya, tapi ketika Rasulullah lahir padam. Mereka gelisah, mereka panik. Tuhannya mati. Karena Tuhan mereka apa? Api. Loh, Tuhan mati. Mereka bingung, gimana ini? Gelisah. Ternyata Rasulullah SAW lahir. Maka ketika lahir langsung dikasih kepada kakeknya Abdul Muttalib. Anahu qad wulid, atau diutus dulu. Diutus, sampaikan kepada kakeknya bahwasanya dia punya cucu baru. Anahu qad wulida laka gulamun, katakan kepada kakeknya sesungguhnya cucunya laki-laki. Fa'tihi, hendaknya kakeknya datang ke sini. Fanzur ilaihi, hendaknya lihat cucunya ini. Fanzara ilaihi, akhirnya datang kemudian melihat. Wa hadatsathu bima ra'at, kemudian setelah datang Abdul Muttalib ketemu dengan Aminah, bincang-bincang, kemudian cerita dulu ketika hamil. Wa ma qila laha fihi wa ma umirat bi an tusammiyah, bahwasanya saya diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melindungi anak ini dari berbagai macam orang-orang yang hasad, diperintahkan untuk memberikan nama Muhammad. Kemudian anna Abdul Muttalib akhadah, dan kononnya Abdul Muttalib mengambilnya. Fadakala bihil Ka'bah, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Faqama, berdiri. Yadu Allah, berdoa kepada Allah. Wa yashkurulah, bersyukur kepada Allah. Ma'atahu, apa yang telah Allah berikan berupa putra, yaitu cucunya. Suma qaraja bihi ila ummih, fadafa'ahu ilaiha, kemudian keluar dan dikembalikan kepada ibunya. Wa tamasa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-radha'a, kemudian Abdul Muttalib dan juga ibunya Aminah mencari. Abdul Muttalib memerintahkan Aminah untuk mencari ibu susuan. Masuk kepada kisah apa? Kisah Aminah dan Halimah. Kisahnya riwayatnya dari Ja'far ibn Abi Talib, berarti kakaknya Ali bin Abi Talib, berarti cucunya Abdul Muttalib yang bercerita. Kanat Halimah, karena kebiasaan mereka orang-orang Arab, mereka akan memberikan kepada orang-orang kampung. Karena Rasulullah orang kota Mekah, orang-orang kota Mekah biasanya mereka memberikan putra-putra mereka kepada ibu-ibu susuan. Orang-orang yang ada di tinggal pedalaman, dibiarkan di sana tumbuh menjadi orang-orang desa. Bahasanya bahasa yang fushah, bahasa yang fasih, yang terjaga dari campuran-campuran bahasa. Contoh di sini, ada orang Jakarta misalnya, atau saya orang Bogor tinggal di sini, ngomong bahasa Jawa, ngerusak atau memperbaiki biasanya? Biasanya ngerusak biasanya. Bahasa yang bagus jadi rusak, yang indah jadi pales biasanya. Kayak kemarin wedok misalnya. Yang tadi halus jadi tidak halus. Apa sebabnya? Ajam. Orang luar daerah merusak bahasa. Oleh karena Rasulullah SAW ditempatkan di pedalaman supaya bahasanya bagus. Maka dicarilah, dicarilah ibu-ibu susuan. Halimah bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah, dia adalah ibunya Rasulullah. Halimah adalah ibu susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati arda'athu, beliau adalah wanita yang telah menyusui Rasulullah. Tuhadditsu, beliau bercerita. Nama siapa? Halimah bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah, disingkat Halimah As-Sa'diyah, kampung Sa'diyah. Ana kharajat, sekarang Halimah. Halimah menceritakan tentang dirinya bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ana kharajat min baladiha ma'a zawjiha, bahwasanya Halimah keluar dari kampungnya bersama suaminya. Wa banin laha saghir, Halimah suaminya dan putranya yang kecil yang masih susu. Turdi'uhu, yang masih disusui. Finniswatin min bani Sa'd ibn Bakr, keluar bersama rombongan-rombongan dari wanita-wanita yang sama asalnya, Bani Sa'diyah. Taltamisu radha'ah, yang mereka semua mencari anak-anak susuan. Kerjaan orang kampung nyari duit dengan menyusui anak-anak kota. Mengasuh anak-anak kota. Anak kota diambil taruh di kampung, kemudian disusui, diberikan kehidupan, diberikan pendidikan oleh orang-orang kampung. Qalat wa dhalika fi sanatin syabha. Kata Halimah, hal ini terjadi pada tahun syabha. Syabha itu kering kerontang, tandus, paceklik. Lam tubqi lana syai'an. Kami tidak punya apa-apa, miskin. Qalat, Halimah bercerita kembali. Fakharajat ala adhan. Fakharajat, kami pun keluar. Atau lebih tepatnya, fakharajtu, aku keluar. Ala atanili, aku naik ke atas atan. Atan istrinya Himar. Himar apa Himar? Keledai apa? Keledai berjenggot? Keledai? Bertanduk? Keledai? Jantan. Kalau keledai betina namanya atan. Halimah naik atan, keledai betina. Li komra, bukan hanya keledai betina saja, tapi komra. Komra itu kering rontang, kurus keledainya. Wa ma'ana syarifun, dan kami pun keluar menuju kota Mekah. Suami saya bawa syarif. Syarif, kalau di sini nama orangnya syarif, masya Allah. Apa artinya? Ontak. Masya Allah, antum syarif. Antum ontak. Syarif, panjang syaknya. Bukan syarif. Kalau nama orang, ri yang panjang. Syarif. Syarifun lana. Kami bawa ontak. Wallahi ma tabid biqatratin wa man nanamu laylana ajma'a min sabiyina alladhi ma'ana min bukaihi min alju'. Halimah mengatakan, demi Allah, tidak keluar setetes pun dari susunya apa? Susu unta tersebut. Dan juga dari susu siapa? Susunya Halimah, kecuali sedikit. Wa mananam, dan kami pun tidak bisa tidur. Ajma' semuanya. Siapa? Halimah, suaminya, sama putranya yang kecil, yang masih dalam susuan Halimah. Min sabina, disebabkan karena anak kami, alladhi ma'ana, yang kami ajak menuju kota Mekah. Kenapa enggak bisa tidur? Min buka'ihi minal ju', karena tangisan anak tersebut. Rewel anaknya. Kenapa rewel? Minal ju', kelaparan. Ma fi sudayya ma yughnihi, karena apa yang ada dalam susuku, dadaku ini, itu tidak mencukupinya. Enggak ada airnya, kering susu istrinya tersebut atau Halimah. Kemudian wa ma fi syarifina ma yughdi wa yuqal yughdi, sudah susu saya kering, ditambah juga susu unta tersebut pun kering, kekeringan kami. Lakinna kunna narju al-ghayz wal faraj fa kharajtu ala atani tilka. Akan tapi kami tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menurunkan, mengeluarkan kami dari kesengsaraan, mengeluarkan kami dari berbagai macam kepayahan dengan mendatangkan keberuntungan. Maka akhirnya aku keluar bersama Adhan, Himar betina saya, Tilka yang tadi itu, yang tadi tersebut, yakni apa? Yang kurus. Falaqad adamtu birabbi hatta syaqqa dhalika 'alaihim du'fan wa 'ajafan. Dan sungguh aku telah berjalan dengan sangat lama menunggang, sampai tunggangan-tunggangan pun merasa lemah, capek. Kenapa? Kering kerontang, musim paceklik, susu untanya enggak keluar, keledai betinanya pun sudah kurus kering kerontang, tidak sanggup berjalan untuk memikul Halimah di atas tunggangannya. Syaqqa dzalik, terasa berat bagi mereka pun. Hatta qadimna Makkah, kami melalui perjalanan dengan susah payah karena binatang-binatang sudah lemah, tidak makan, kurang pangan. Sampai kami akhirnya mendatangi Mekah. Natami suradha fa ma minna imratun ila waqad 'urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kami datangi Mekah dan kami mencari ibu-ibu yang mencari susuan. Siapa kira-kira yang mau menyusu kepada saya? Dan tidak ada salah seorang di antara kami para wanita-wanita Bani Sa'diyah melainkan sudah ditawarkan. Ditawarkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau menyusui? Ada anak kota namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yatim. Demikian. Qila laha innahu yatim. Dikatakan siapa yang menyusui? Ada bayi. Tapi yatim. Anak ini yatim. Wa dhalika anna innama kunna narjul ma'ruf. Sesungguhnya kami keluar dari kampung menuju kota yang kami harapkan apa? Ma'ruf, upah, fulus, duit. Min abi as-sabi, yang duit yang diberikan dari bapaknya sih anak yang kami susui. Fa kunna naqul, maka kami katakan, wanita-wanita tukang-tukang susu ini berkata, yatim wa ma'asa antasna ummu wa jaddu fa kunna naqrahu lidzalik. Yatim, apa yang bisa dilakukan sama ibunya, apa yang bisa dilakukan oleh kakeknya? Biasanya ibu itu dapat fulus dari bapaknya, kan demikian. Dan biasanya seorang kakek itu kurang perhatian dengan cucunya. Biasanya yang perhatian masalah gaji itu bapaknya, sementara ini anak yatim, siapa yang mau? Demikian. Fakuna nakrahuhu lidzalik, kami semua wanita-wanita Bani Sa'diyah enggak suka untuk menyusui anak yatim, takut enggak dibayar. Demikian. Fama baqiyatu imra'atun atau fama baqiyat imra'atun qadimat ma'i ila akhadat radi'an ghairi. Tidaklah wanita-wanita yang berangkat dari Bani Sa'diyah yang bersama aku menuju Mekah kecuali mereka semua sudah mendapatkan bayi-bayi laki-laki atau perempuan yang untuk mereka susui, bawa pulang ke rumahnya. Ghairi, kecuali saya. Aku enggak dapat, nyari sana cari sini, tawarin Muhammad lagi. Cari sana cari sini, cari. Ini tawarin Muhammad lagi, yatim. Mereka enggak suka, takut enggak dibayar. Padahal subhanallah, sayyidu hadil ummah. Falama ajma'na intaliqa intilaqa qultu li sahib. Ketika kami sudah berkumpul, kamu dapat enggak? Kamu dapat enggak? Enggak dapat. Demikian. Maka aku katakan kepada temanku, wallah inni la akrah, demi Allah saya enggak suka, an arji'a min baini sawahibi wa lam akhidh radi'an. Saya enggak suka kalau saya pulang sementara teman-teman sudah bawa bayi susuan. Kok saya enggak suka seperti itu. Wallah la adhabanna ila dhalikal yatim, demi Allah saya akan datangi rumah orang yatim tersebut. Masyaallah, nikmat sebetulnya. Belum tahu Halimah, iya, anak yatim yang penuh dengan berkah. Fala ukhadannahu, sungguh benar-benar aku akan ambil anak yatim tersebut. Kata suaminya, qala la 'alaika an taf'ali, enggak apa-apa, ambil saja, lakukan perbuatan tersebut. Asallah ayyaj'ala lana fihi barakah, semoga Allah menjadikan berkah pada diri anak yatim tersebut. Sahih, betul, sore membawa berkah. Qalat fala ma aqadtuhu, kata Halimah, manakala aku ambil bayi tersebut, raja'tu bihi, aku bawa kembali, aku kembali ila rahli, kepada tungganganku. Falama wada'tuhu fi hijri, manakala anak tersebut aku letakkan di pangkuanku, aqbala 'alaihi fadiyaya bima syaa'a min laban. Ternyata bayi ini Muhammad Saghir sallallahu alaihi wasallam, tifl, bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung ingin menyusu, mengarahkan wajahnya langsung ke puting. Kemudian ternyata puting saya langsung membesar. Ini kata Halim. Bima syaa, sesuai dengan kehendak Allah. Min labani, ternyata ada susunya. Fasyariba hatta rawi, minum Muhammad alaihi wasallam sampai kenyang. wa syariba ma'ahu akhuhu, dan juga saya berikan kepada anak saya sampai hatta rawil, sampai kenyang. Loh, Aji, kemarin kempes, baru saja dipangku Muhammad alaihi salatu wasallam langsung lembung. Subhanallah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala baru mulai berkah, baru dipangku sudah kelihatan berkahnya. Thumma nama, kemudian Muhammad Saghir alaihi salam tidur, dan juga putra saya pun tidur dua-duanya. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dhalik, wa qama zawjati atau zawji ila syarifina tilk, padahal kami tidak pernah tidur bersamanya sebelum hari ini. Bayi ini enggak pernah tidur, terlelap seperti itu belum pernah, kata Ali. Wa qama zawji, suami saya berdiri ketika melihat putranya sudah tidur, anak susuannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidur, maka suaminya berdiri menuju unta. Unta kurus. Fa idana atau innaha la hafil fa halaba minha ma shariba wa sharibtu ma'ahu hatta intahayna riyan wa syi'ba wa syiba'an. Fa idza innaha, ketika sudah sampai ke unta, tiba-tiba la hafil. Hafil itu kantongnya kembung. Kantong unta dia kembung, langsung segera fahalaba. Halaba itu meras, langsung diperas. Wah, ajib. Kemarin kurus, tiba-tiba kembung. Ada apa ini? Langsung. Enggak buang-buang waktu, langsung peras. Ma syariba wa syaribtu ma'ahu, tidak pernah aku minum susu. Juga suamiku susu. Seperti minum susu seperti ini. Sampai kami kenyang dengan sekenyang-kenyangnya, terlelap. Fabitna, akhirnya kami pun tidur. Bi khairi lailatin, dengan sebaik-baik malam, mengalahkan malam pengantin. Kenapa demikian? Sekian hari enggak tidur, anak rewel, ribut. Suami kelaparan, Halimah pun sama kelaparan, unta tidak mengeluarkan susu, perjalanan jauh. Ternyata anaknya kenyang, anak susuan kenyang, suaminya kenyang, istrinya kenyang, tidur pulas, bangun pagi sudah segar. Demikian. Ini berkah Rasulullah SAW ketika masih bayi. Fabitna bi khairi lailatin, maka kami tidur dengan sebaik-baiknya malam. Qalat yaqulu sahibi hina asbahna, maka teman-teman saya berkata kepada diri kami, ta'allimi wallahi ya Halimah, ketahuilah wahai Halimah, laqad aqadat atau laqad aqadti nasabatan mubarakatan, sungguh wahai Halimah, kamu telah mengambil anak susuan yang membawa berkah, kata para wanita-wanita susuan. Qalat faqultu, kata Halimah, aku katakan, wallahi inni la arju dhalik, demi Allah aku pun berharap demikian. Qalat thumma kharajna wa rakibtu ana atan, kemudian aku keluar dari tempat persinggahan tersebut, kemudian aku tunggangi tunggangan tersebut, himar, keledai kurus, menuju rumah. Wa hamaltuhu 'alaiha ma'i, aku gendong bayi tersebut di atas pangkuanku bersamaku. Fa wallahi laqata'tu birraqbi ma yaqdiru 'alaiha, demi Allah tidaklah aku menempuh perjalanan melainkan singkat rasanya. Kenapa? Karena himarnya sekarang sudah kuat, untanya sekarang sudah gagah, sampai ke kampung Bani Sa'diyah dalam keadaan membalap teman-temannya. Hatta inna sahibi la yaqulna liya, sampai teman-temanku mengucapkan kepada diriku, ya binta Abi Du'aib, wahai Halimah, wayhak, celaka kamu, irba'i alaina, tunggu kami, jangan tinggalkan kami. Alaysat hadhi atanaka allati kunta kharajti 'alaiha, bukankah keledai betina ini yang kemarin kamu bawa dari kampung menuju Mekah, kemudian ini juga keledainya? Heran kok kemarin letoy sekarang jos minum doping keledai. Faqul lahun, maka aku katakan kepada mereka, bala, iya betul, memang ini keledainya. Wallahi inna lahi yahiyya, demi Allah dia. Demikian kata Halim. Fayaqulna wallahi inna laha la sya'nan, sungguh demi Allah wahai Halimah, perkara yang menimpa dirimu adalah perkara yang sangat besar, ajib, perkara yang sangat mengagumkan. Ada sesuatu di sini. Mereka sudah bisa menebak-nebak jemaah. Ada sesuatu yang lain pada diri anak susuan ini. Kamu bisa kenyang, bisa tidur pulas, bisa membalap unta-unta kami. Ada apa ini? Ini perkara besar menimpa pada dirinya. Qalat summa qadimna manazilana min balad atau min bilad bani Sa'd. Kemudian kami tiba di rumah kami, di negeri kami, yakni Bani Sa'd. Wa ma'alamu arda min ardillahi ajdaba minha. Fa kana qonami taruhu ala hina qadimna bihi ma'ana shiba'an lubbanan. Kata Halimah, aku tidak mengetahui ada bumi daripada bumi-bumi Allah Subhanahu wa taala yang lebih subur. Atau yang lebih tandus, apa? Yang lebih tandus daripada negeri kami. Musim paceklik. Musim panas, terik matahari. Akan tapi fakanat ghanami, akan tapi kambing-kambing yang aku miliki taruh berangkat alayya hina qadimna bihi ma'ana shiba'an lubbanan. Kami ketika meninggalkan Bani Sa'diyah, ketika dari kampung Bani Sa'd, Halimah punya kambing di rumah. Kambingnya diikat begitu saja, dibiarkan di kandangnya, rumput-rumput yang ada di sekitarnya saja. Kemudian ditinggalkan ke Mekah untuk mencari anak susuan. Ditinggalkan kambing-kambing tersebut. Ketika kembali, diingatkan oleh Halimah, demi Allah, tidaklah kami mengetahui ada negeri, ada tanah yang lebih tandus daripada tanah kami. Tanah kami itu tandus. Tapi ketika kami kembali dari Mekah menuju rumah kami, ternyata kambing-kambing tersebut datang. Kami jumpai kambing-kambing tersebut dalam keadaan syiba'an. Kelihatannya kambing-kambing saya itu kekenyangan. Lubanan, diperiksa kantongnya penuh semua. Susu-susunya. Fanahlubu wa nashrabu wa ma yahlubu insanu qitrata labanin wa la yajiduha fi dhar'in hatta kana al-hadirun min qawmina yaquluna li ri'ayina li ru'yanihim waylakum asrihu haythu yasrahu ra'i binti Abi Du'aib. Ketika kami dapati kambing-kambing kekenyangan, kantong-kantong telah penuh, ya sudah, kami langsung nahlib, kami langsung peras, kami minum. Sementara orang-orang yang ada di sekitar kami, manusia pada umumnya, tidak mengeluarkan satu tetes pun susu-susu daripada kambing-kambing mereka. Tidak didapati daripada dorak. Dorak itu dari teteknya, dari kantung teteknya. Kambing-kambing tersebut tidak ada. Kecuali kambing-kambing kami. Ini kata siapa? Kata Halimah. Sampai-sampai orang-orang yang ada tinggal di tetangga-tetangga kami mengatakan, cepetan, cepetan, ayo buruan, buruan. Jangan sampai kalian dikalahkan oleh kambing-kambing gembalaannya Halimah. Mereka anggap apa? Halimah itu pinter menggembala kambing. Pagi-pagi buta sudah cari rumput. Kambingnya dikasih rumput. Ketika kembali sudah kenyang. Adapun mereka orang kampung, mereka menyangka bahwasanya mereka kesiangan dikalahkan oleh kambing-kambing Halimah. Oleh karena mereka teriak-teriak. Setiap penggembala-penggembala diingatkan, tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Ayo, jangan kalah sama Halimah. Ayo, jangan kalah sama Halimah. Jangan kalah. Akhirnya mereka berpagi-pagi buta mendatangkan atau mendatangi tempat-tempat yang dikira di situ terdapat padanya rumput, ternyata nihil. Kembali dalam keadaan masih kempes kantong-kantong kambing-kambing susu-susu kambing mereka. Kemudian falam nazal nata'arrafu minallah azziyada. Terus-menerus kami mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan nikmat kepada diri kami, wal khair, dan juga kebaikan-kebaikan kepada keluarga kami. Hatta madat sanata wa fasaltuhu, sampai berlangsung waktu 2 tahun. Wa fasaltuhu, kemudian aku sapih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yashibbu syababan, sampai dia menjadi anak yang kekar, kuat badannya. La yashbihu, la yushabbihuhu kilman, tidak ada satupun anak yang menyerupai seperti Muhammad alaihi salatu wasalam. Falam yablugh sannatihi sannataihi hatta kana ghulaman ja'fran, sampai beliau menjadi anak yang ja'fran. Ja'fran itu kulitnya keras, Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kecil badannya sekerak keras. Qalat faqadimna bihi ala ummihi, maka kami kembali ke Mekah mengembalikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 2 tahun sudah disapih, sekarang dikembalikan kepada ibunya. Wa nahnu ahrasu syai'un ala mukthihi, sementara kami Halimah dan suaminya sangat berambisi, sangat menginginkan agar Muhammad ini terus tinggal bersama kami. Lima kunna nara min barakatih, karena kami betul-betul mengetahui terdapat berkah pada diri anak ini. Fakallamna ummah wa qultulaha, akhirnya karena kami punya tujuan seperti ini, maka kami melobi ibunya. Kami katakan, lau tarakti bunayya indi hatta yaghlu, alangkah bagusnya wahai Aminah, seandainya putramu dititipkan saja kepada saya, hatta yaghlu, sampai anak ini tumbuh kuat. Fa inni, karena sungguh saya akhsya, mengkhawatirkan alaihi wabah Mekah, saya khawatir kalau nanti anak ini kena wabah di kota Mekah. Wabah setiap tempat itu ada. Ada wabah Madinah, ada wabah Mekah, dan mungkin di sini pun ada wabah virus demikian. Qalat falam nazal biha hatta radathu ma'ana. Kami terus melobi, kami ucapkan, kami khawatir nanti tumbuhnya bagaimana, kami khawatir demikian. Akhirnya Aminah meskipun rindu ingin kepada putranya yaitu Muhammad alaihissalatu wassalam, tapi dikarenakan lobian dari Halimah, ucapan-ucapan yang ilmiah, nanti kena penyakit, nanti ini demam Mekah, saya khawatir, lebih baik tinggal di kampung saja. Akhirnya ya sudah, dibawa kembali. Akhirnya kembali ke pangkuan Halimah, ibunda Rasulullah alaihissalatu wassalam. Satu lagi, insyaallah cukup. Sampai di belah dadanya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Qalat faraja'na, Halimah mengatakan, maka kami kembali ke rumah kami. Fa wallahi innahu ba'da maqdamina, demi Allah, setelah kami kepulangan dari Mekah menuju kampung kami Bani Sa'diyah bihi, dengan membawa Muhammad alaihissalatu wassalam, bi ashhur, dalam jangka waktu sebulan. Sebulan setelah kembali daripada Mekah, ma'a akhihi, ternyata Muhammad alaihissalatu wassalam bersama saudaranya, la fi bahmin lana khalfa buyutina, ketika Muhammad alaihissalatu wassalam sedang bermain-main mengejar anak kambing di belakang rumah kami bersama saudara susuannya. Izatana akuhu yashtad, tiba-tiba datang saudaranya susuan, anaknya Halimah sendiri, datang dalam keadaan ketakutan. Faqala li wali abihi, maka putra saya mengatakan kepada saya dan juga kepada bapaknya, dzaka akhi al-Qurashi qad akhadahu rajulan alayhima thiyabun bidun fa'ja'ahu fashaqqa batnahu fahuma yasutanihi. Ini kata saudaranya Rasulullah alaihi wasallam mengatakan kepada Halimah dan juga kepada suaminya, itu saudara saya Al-Qurashi itu, telah datang 2 orang laki-laki langsung menangkap Muhammad. Yang laki-laki ini menggunakan pakaian yang amat putih, setelah ditangkap kemudian diletakkan, direbahkan, kemudian langsung dirobek perutnya, dan fahuma yasutanihi, keduanya membawa baskom. Qalat, yang satu mengatakan fakharajtu, atau Halimah mengatakan fakharajtu, aku keluar, ana wa abuhu nahwahu. Kemudian ketika mendapatkan kabar dari putranya, Halimah keluar dan juga suaminya keluar sesuai dengan pengaduan anaknya tersebut. Di mana? Di belakang. Ternyata fawajadna, kami dapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam qa'iman, dalam keadaan berdiri, muntaqa'an wajhuhu, wajahnya sudah pucat. Wajah Rasulullah kecil ketika sudah dibelek perutnya, dibelah dadanya, ternyata berdiri dalam keadaan pucat. Qalat, maka Halimah mengatakan, faltazamtuhu waltazamahu abuhu, maka aku peluk dia, dan juga aku atau bapaknya, suami Halimah, memeluk Rasulullah alaihi salatu wassalam. wasallam. Faqulna lahu, kemudian kami berkata kepada Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam, "Malaka ya bunayya? Ada apa wahai anakku?" Qala, maka Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ja'ani rajulan." Telah datang kepada saya dua orang. Dua orang laki-laki mendatangi saya. "Alaihi ma thiyabun bidun." Dua-duanya mengenakan baju yang sangat putih. "Fa'adja'ani." Keduanya merebahkan aku. Kemudian wasyaqqa batni, kemudian merobek perutku. Faltamisa fihi syai'an, kemudian mereka mencari-cari, merobek-robek isi perutku, mencari sesuatu. Syai'an la adri ma huwa, yang saya enggak tahu apa yang dicari. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, qalat, kata Halimah, faraja'na bihi ila khiba'ina, maka kami kembalikan dia ke rumah kami. Qalat wa qala li abuhu, maka suami saya berkata kepada saya, "Ya Halimah, wahai Halimah, laqad khashitu, saya khawatir, ayyakuna hadzal ghulam qad usiba, saya khawatir jangan-jangan anak kita ini usib." Usib itu apa? Kesurupan. Saya khawatir dia kemasukan setan. Ini kata siapa? Kata suaminya Halimah. Fa'alhiqi, kembalikan saja bi ahli, kepada keluarganya. Qabla ayyadhara dhalika bih, sebelum ketahuan perkaranya nampak. Kita disalahkan nanti. Demikian. Qalat, maka Halimah bercerita. Fahtamalna faqadimna bihi ala ummi, maka kami bawa Muhammad alaihi salatu wassalam menuju ibunya. Kami kembalikan. Faqalat, ma aqdamaka bihi ya dhi'r, kenapa kok kamu kembali wahai dhi'r? Dhi'r itu wahai ibu susuan. Wa qad kunti harisatan alaihi, bukankah kamu dahulu kemarin-kemarin, sebulan yang lalu ketika kamu kesini, bukankah kamu yang sangat semangat, ayo sama saya saja, sama saya saja, khawatir nanti wabah, khawatir. Demikian. Wa ala mukthihi indaki, bukankah kamu yang sangat semangat menginginkan agar anak ini tinggal bersamamu? Qalat faqultu, kata Halimah, aku katakan kepada ibunda Rasulullah Aminah, qad balaghallahu bibni wa qadaytu ladhi alayya wa tawaftu al-ihdath alayhi fa ataytuhu ilayki kama tuhibbi. Sungguh telah sampai, Allah telah menyampaikan, telah sampai kepada tujuan, maksudnya demikian, bibni, dengan putraku ini, dan aku telah tunaikan apa yang seharusnya aku tunaikan, dan saya khawatir akan terjadi sesuatu pada anak ini, oleh karena aku kembalikan dia kepada dirimu sebagaimana kamu senangi. Qalat, maka Aminah cerdas, ma hadza sya'nuk fasduqini khabarak, ada apa dengan kamu? Aneh, ada gelagat aneh. Kemarin maksa supaya tinggal sama kami saja, sekarang dikembalikan, takut. Langsung ditanya, to the point saja, ma hadza sya'nuk, ada apa dengan dirimu? Fasduqini, jujur sama saya, khabarak, ada apa dengan kabarmu? Qalat falam tada'ni hatta akhbartuha. Terus-menerus ibunya Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam memaksa saya, tidak melepaskan saya sampai saya menyebutkan ada apa. Hatta akhbartuha, akhirnya aku kabarkan. Qalat afata khawafat alaihi syaitan, wahai Halimah, apakah kamu takut dengan syaitan terhadap anak ini? Qalat qultu na'am, iya, saya takut anak ini kesurupan, diganggu syaitan. Apa kata uminya? Qalat kalla, sekali-kali tidak akan, wallahi ma li syaitan alaihi min sabil, syaitan tidak akan bisa ganggu anak ini. Wa inni labunaya la sya'nan, sungguh putraku ini membawa urusan yang besar. Afala ukhbiruka khabarah, maukah aku kabarkan kabar yang aku dapati ketika aku hamil dirinya Muhammad alaihi salatu wasallam? Qultu bala, kata Halimah, iya, saya mau tahu ada apa ketika kamu sedang hamil kepada Muhammad, ketika mengandung Muhammad. Tsumma Qalat ra'aitu hina hamaltu bihi ana kharaja min nur adha'a li qusura busra min ardi syam. Ketika saya hamil, saya melihat bahwasanya keluar dari perut saya ini nur, cahaya yang sangat terang yang menyilaukan sampai-sampai syam. Silau disebabkan karena cahaya yang keluar daripada perutku ini. Ini perkara yang besar. Tsumma hamaltu bihi, kemudian sampai aku mengandungnya secara sempurna. Wallahi ma ra'aitu min hamlin qad kana aqafu 'alayhi, dan aku tidak pernah mengetahui ada orang yang hamil dari awal sampai akhir kelahiran putranya tersebut yang lebih ringan daripada diriku. Enteng, tidak merasa berat membawa bayi, ketika mengeluarkannya tidak merasakan sakit. Itu kata ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala aysara minhu wa waqa'a hina waladtu wa innahu lawadi'un yadayhi bi ardin rafi'u ra'sahu ila as-sama'. Kamu tahu, ketika melahirkan ternyata lawadi'un yadayhi, ketika keluar Rasulullah alaihi wasallam dari rahim ibunya, ternyata beliau merangkap meletakkan tangannya di tanah. Rafi'un ra'sahu ila sama, sementara kepalanya melihat ke atas langit. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di'ihi anki wantaliqi rashidah. Maka tetaplah dia bersama. Jangan takut. Anak ini punya urusan yang besar. Dari mulai hamil keluar cahaya dari perutku. Ketika melahirkan tidak berasa apa-apa, bahkan keluar dalam keadaan bayi ini tidak menangis, menatap langit. Bermunajat kepada Rabbul Alamin. Mulai kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarkan bersama kamu. Jangan takut. Tinggallah bersama dirimu wahai Halimah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab, walhamdulillah akhirnya sampai kita kepada tujuan atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai kisah dibelahnya dada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan disebutkan dalam sahihain bahwasanya Anas bin Malik ingin mengetahui bagaimana dibelahnya dada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka Rasulullah membuka bajunya dan Anas bin Malik melihat ada bekas luka pada perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun yang hak dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang terluput, yang keliru, itu datang dari diri saya pribadi dan dari syaitan, dan saya istighfar, minta ampun kepada Allah, dan saya maaf kepada hadirin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu, barakallahu fiikum.